Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatullahi wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala ahli al-mutahharin wa ashabihi tayyibin wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana ij'alna ya rabbana minal mutahabbina fika wa khsurna yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi. Allahumma ya rabbana rizukna taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wa al-jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari yang semoga senantiasa dimuliakan Allah dengan kebaikan, dengan kebaikan dan keindahan di dunia sebagai mukotimah kebaikan dan keindahan kelak di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada hal yang sering dilupakan oleh seorang hamba di saat ia mencari sesuatu yang disebut kebahagiaan, kalimat yang semua orang pernah mengenalnya, dan jika disebut pun terasa indah, kalimat kebahagiaan. Akan tetapi tidak semua orang mendapatkannya, dan bukan karena kebahagiaan itu sudah sirna atau tidak ada, akan tetapi karena seorang hamba tersebut telah salah di dalam mencari kebahagiaan tersebut. Seseorang mengira bahwa kebahagiaan adalah di balik tumpukan uang. Seseorang mengira kebahagiaan adalah di balik pangkat yang tinggi. Seseorang mengira kebahagiaan adalah di balik keberhasilan sebuah karir. Maka yang mencari kebahagiaan melalui jalur-jalur itu semua tidak akan ketemu kebahagiaan. Sebab kebahagiaan bukan di sana. Akan tapi kebahagiaan adalah adanya di sini, di dalam hati seorang hamba. Sehingga kalau sudah benar di dalam menata hatinya, di saat ia mendapatkan kekayaan yang berlimpah pun akan bahagia, atau di saat oleh Allah diberi kekurangan pun dia akan bahagia. Tapi begitu sebaliknya, seorang hamba yang belum menemukan, belum mengerti di mana letak kebahagiaan, biarpun diberi oleh Allah harta yang melimpah, ternyata harta tersebut malah menjadikan dia gundah. Begitu juga pangkat yang tinggi pun maka malah menjadikan seorang itu tambah resah, karena hatinya yang belum tertata. Maka perlu pendidikan hati ini senantiasa kita hadirkan untuk anak-anak kita, keluarga kita. Dan dari pendidikan hati inilah maka semuanya akan menjadi baik. Para ulama menyebut dengan istilah ilmu pembersih hati, atau ilmu tasawuf, atau ilmu tathirul qulub tazkiyatun nufus. Sebab kalau namanya kekayaan dan kemiskinan itu sudah jatah yang Allah berikan kepada seorang hamba. Apakah dicari dengan cara yang benar atau tidak benar, kalau sudah jatahnya harus sampai. Dan seorang hamba tidak akan mati kecuali sudah mengambil jatahnya semuanya. Akan tetapi ketahuilah, untuk mencari kebahagiaan hakiki, Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk berusaha. Kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan yang muqaddimahnya dirasakan di dunia, dan buahnya yang tidak pernah berakhir, yaitu kebahagiaan nanti di akhirat. Kita mulai kebahagiaan itu kita hadirkan di rumah kita. Ada orang yang berambisi untuk menciptakan kebaikan di masyarakat luas, atau mungkin kelas dunia, atau mungkin kelas negara, atau kelas kota, atau kelas kampung, ini mensejahterakan, membahagiakan bangsa dan masyarakat. Akan tapi ternyata dia lupa bahwasanya ada unsur-unsur bangsa, unsur-unsur negara yang harus disempurnakan kebahagiaannya, yaitu bagaimana seseorang hamba menciptakan kebahagiaan di dalam rumahnya sendiri. Dan yang punya peran luar biasa di situ adalah seorang bapak dan ibu, suami istri. Dan di saat seorang gagal untuk menciptakan keindahan di sini, maka jangan diharap dia bisa berhasil menciptakan kebahagiaan di masyarakat. Sehingga apa yang kami selama ini kami lalui dari perjalanan dakwah ini, ternyata sesuatu yang amat penting untuk dibenahi adalah bagaimana rumah tangga, yang sering kita sebut dengan kebahagiaan di dalam rumah tangga. Dan seperti apa kebahagiaan yang harus dicari oleh orang yang berumah tangga ini, supaya tidak salah alamat. Kalau mencari sesuatu tidak pada tempatnya, maka dia tidak akan bisa menemukannya. Baik, kebahagiaan di dalam rumah tangga adalah hubungan suami istri. Dan hubungan suami istri sebetulnya tidak beda dengan hubungan seseorang dengan yang lainnya. Artinya pada dasarnya sama. Di saat kita bisa berhubungan baik dengan orang, bisa baik dengan orang tua, bisa baik dengan saudara, bisa baik dengan tetangga dan yang lainnya, itu sama di saat kita harus berhubungan baik dengan seorang suami atau seorang istri. Dan semuanya mempunyai ikatan yang berbeda-beda. Itu adalah bapakku, itu adalah ibuku, itu adalah anakku, itu adalah tetanggaku. Akan tetapi dasar hati yang benar inilah yang menjadikan seorang mudah berhubungan baik dengan siapapun. Kalau seseorang tidak bisa baik dengan keluarganya, dia tidak akan bisa baik secara sesungguhnya dengan orang yang ada di luar. Karena istrinya tidak lain, istrinya adalah sama dengan orang yang ada di luar, artinya sama-sama manusia. Hanya punya kelebihan bahwasanya kalau istri adalah ada ikatan khusus. Semestinya ikatan itu yang menjadikan dia harus lebih bisa berbuat baik dengan pasangannya, atau sebaliknya, seorang istri dengan suaminya. Maka aneh dan unik jika ada orang bisa lemah lembut di luar, akan tapi dengan pasangannya tidak bisa. Ini adalah satu keanehan, kejanggalan yang luar biasa. Dan akan tapi ini terjadi. Ada orang bisa lemah lembut dengan orang, dengan siapapun di luar, apakah dengan sahabatnya, atau dengan atasannya, atau dengan bawahannya, atau dia bisa berlemah lembut dengan penuh kesabaran, akan tapi ternyata saat di rumahnya dengan suami tidak sabar, dengan istri tidak sabar. Jadi dasarnya itu sama sebetulnya. Akan tapi kalau sudah ditata hati ini, maka mudah dia berhubungan dengan siapapun. Nanti akan ada martabatnya, tingkatan-tingkatannya. Dia akan semakin mudah berbuat baik dengan orang tuanya karena dia akan punya jasa besar. Dia mudah berbuat baik kepada suaminya karena dia adalah punya hak besar atasku. Dia berbuat baik kepada istrinya karena punya tanggung jawab aku atasnya. Aku punya kewajiban kepada istriku. Nah, ini loh kadang yang sering tidak dicermati oleh seorang hamba. Memang banyak sekali orang yang, atau sebaliknya, di rumah dia bisa baik dan baik dan baik, akan tapi ternyata di luar sudah tidak baik. Di rumah bisa baik, akan tapi di luar dia tidak bisa baik dengan manusia lain, tidak baik. Bahkan mungkin kejahatan di luar pun buahnya dibawa ke rumah untuk menyenangkan istrinya. Maka dia belum manusia yang baik. Nah, sekarang yang perlu ditata adalah bagaimana hati. Dan ini adalah yang menjamin hubungan baik dengan siapapun. Nabi memberikan rumus sederhana bagaimana seorang mempunyai makna mahabbah, saling mencintai karena Allah. Ini perlu ditanamkan dalam hidup kita, mahabbah, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pertemuan kita adalah selalu dalam keadaan, dalam irama kita saling rindu. Ini tidak terbatas antara suami istri. Kalau suami istri tentu ini ada sesuatu yang lebih. Kita ingin bertemu dengan sahabat, dengan saudara, kangen, dengan teman. Ada seorang bertemu dengan sahabat tidak pernah punya keinginan. Atau kalau bertemu mungkin risih dan sebagainya. Kenapa itu semuanya terjadi? Karena kekotoran jiwa, kekotoran hati. Dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadis qudsi Allah berfirman, menyeru nanti pada mahsyar, aina mutahabu nabi jalali, mana orang yang hidup saling mencintai karena aku? Mana? Diseru oleh Allah, dicari oleh Allah. Al yauma udhilluhum yauma la dhilla illa dhilli, hari ini akan aku beri payung di saat tidak ada payung lagi selain payungku. Akan aku beri perlindungan di saat tidak ada perlindungan lagi kecuali perlindunganku. Dan inilah perlu ditekankan pendidikan mahabbah, kecintaan, makna kasih sayang. Di saat kasih sayang dicabut dari hati seorang hamba, lihat akan muncul kejahatan di mana-mana. Tidak di rumah saja, di pasar pun dia harus berbohong, di kantor pun dia harus culas. Dengan orang tua pun dia sudah demikian. Karena apa? Makna mahabbah sudah dicabut, makna kecintaan di dalam hati sudah tidak ada. Dan Nabi mengagungkan makna cinta. Dan ada dihubungkan dengan keimanan. Dikit-dikit cinta dengan keimanan. Dalam banyak riwayat, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman kalian kecuali engkau mencintai saudaramu seperti mencintai untuk dirimu sendiri. Ini makna kasih sayang dan cinta ini diajarkan oleh Nabi. Nabi kita Nabi cinta. Nabi kita mensucikan kecintaan. Sehingga kalau orang melanggar cinta ini bisa saja menjadi imannya yang keropos dan imannya hilang. Dan cinta itu indah. Hanya nanti, dan juga ini yang sering dilupakan juga, mungkin tidak kita sampaikan hari ini, pendidikan cinta untuk anak-anak kita. Pendidikan cinta untuk anak-anak kita. Selama ini anak-anak kita belajar cinta dari sinetron. belajar cinta dari kawannya, tiba-tiba ada yang titip salam dan sebagainya, dia mengerti mana cinta seperti apa. Dan seorang ibu mestinya harus belajar bagaimana mencintai, memberikan contoh dalam mencintai, mengarahkan bagaimana seorang anak itu mencintai sebagai mukaddimah untuk membangun cinta yang indah dalam rumah tangga nanti. Dan problem saat ini, problem pendidikan juga dari orang tua yang mungkin di rumah tidak indah, memberikan contoh pertengkaran, permusuhan, tidak akrab, tidak akur dan sebagainya, akan menjadikan seorang anak tidak mengenal cinta, sehingga dia mencari cinta yang belum jelas, sehingga mencari cintanya di luar, sehingga dia mudah tergoda oleh seorang anak laki-laki atau seorang laki-laki tergoda anak perempuan. Dan ini harus ada diperhatikan semuanya, sehingga pendidikan ini yang sering dilupakan oleh seorang guru sekalipun. Sementara Nabi selalu mengajarkan tentang urusan tetangga, urusan ini dibangun dengan cinta. Dan bukan sebuah aib kalau kita bicara cinta dengan anak kita, cinta yang hakiki, cinta yang dibangun karena Allah Subhanahu wa taala. Kalimat mahabbah, mahabbah, mahabbah terulang-ulang di dalam lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala juga sering berfirman termasuk dalam hadis qudsi tentang mahabbah. Baik, sekarang bagaimana di rumah kita ini loh. Tapi bukan dibahasnya secara umum dulu sebelum kita bicara tentang pojok kehidupan dunia ini, yaitu rumah kita. Kita harus membangun hati kita yang baik sama sesama, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya pertemuan harus kita bangun atas dasar ini. Sampai selalu kita ingatkan, mungkin kita berurusan dengan seseorang karena urusan dunia. Mula-mula adalah urusan dunia, akan tapi harus kita bangun urusan dunia ini adalah urusan karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita mula-mula sebagai seorang pedagang dengan pedagang, akan tapi lihat, kita harus punya mahabbah, punya cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan hubungan kita, bukan sekedar urusan kita dengan pedagang saja, termasuk dengan pembantu yang ada di rumah kita. Termasuk dengan siapapun yang ada di kiri kanan kita. Kita tidak cukup bertetangga dengan orang yang ada di kiri kanan kita. Di situ ada makna mahabbah yang harus kita hadirkan dan rahmat yang harus kita hadirkan. Memulai pertemuan karena Allah atau menjadikan pertemuan karena Allah. Suatu ketika dikisahkan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, sebuah kisah, dan bagi kami kisah ini menarik sekali, dan hukumnya hukum marfu. Diceritakan itu tuh diambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan bahwasanya nanti itu ahli surga itu akan mencari sahabatnya semuanya yang ada di dunia, yang pernah dia bertemu dalam kebaikan di dunia. Di situ ada satu ahli surga yang mencari sahabatnya. Semuanya sudah pada ketemu, hanya tinggal satu yang tidak ketemu. Karena dia adalah sahabatnya dicari, lalu bertanya kepada malaikat. Malaikat menjawab, sahabatmu yang satu itu tidak ada di surga, akan tapi dia ada di dalam neraka. Kemudian orang yang berada di surga berkata kepada malaikat, mohonkan kepada Allah, mohonkan kepada Allah agar sahabatku itu diangkat ke surga, karena aku, demi Allah, aku pernah bertemu dengannya sesaat di dunia karena Allah Subhanahu wa taala. Sesaat, bukan pertemuan yang sering, bukan suami istri yang sampai punya anak 2, 3, 4, bukan, pertemuan sesaat karena Allah Subhanahu wa taala. Malaikat mengadu kepada Allah, memohon kepada Allah, dan dijawab oleh Allah, angkat ke surga orang yang di neraka karena pertemuan sesaat karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang harus kita bangun, pertemuan. Pertemuan karena Allah ini, karena cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Pernah Sayyidina Umar itu salat tidak sabar, setelah salat mengucurkan air mata, lalu mengatakan, "Ya Mu'adz, mana Mu'adz? Mu'adz di belakang. Aku ya khalifah. Kenapa?" "Ya Mu'adz, aku semalam susah tidur karena aku ingat engkau. Aku rindu kepadamu ya Mu'adz. Inni uhibbuk." Aku cinta kepadamu ya Mu'adz. Karena Mu'adz itu pernah Nabi mengucapkan, "Ya Mu'adz, inni uhibbuk." Wahai Mu'adz, aku mencintaimu. Sayyidina Umar jatuh cinta dengan orang yang pernah dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita merindukan saudara kita sampai kita menangis? Merindukan untuk bertemu, rindu karena Allah Subhanahu wa taala. Ini terlepas dari urusan syahwat. Syahwat hanya berlaku suami istri bagi ahli iman. Ingin bertemu dengan sahabatnya, kan ingin ketemu. Ingin dengar beritanya. Alangkah indahnya suasana hidup kalau dibangun dengan cinta ini. Sampai ada seorang anak sudah lupa dengan ibundanya, seorang anak lupa dengan ayahandanya. Bahkan mungkin seharusnya sangat indah dalam rumah tangganya, akan tapi terjadi pertengkaran terus setiap hari karena dicabutnya makna kasih sayang ini. Akan tapi ini perlu dibangun dari ini dulu. Kalau sudah kita punya bekal, punya bahan hati yang lembut, hati yang baik, sangat mudah membangun cinta dengan siapapun, dengan anak, dengan saudara. Tapi ini loh harus kita pahami bahwasannya, setiap orang yang ada di kiri kanan kita ini adalah tanggung jawab di hadapan Allah. Dan semua persahabatan ada tuntutannya nanti disebutkan dalam Al-Quran. Al-akhilla yawma idhim ba'duhum li ba'din adu. Semua persahabatan ini nanti di akhirat ini ada tanggung jawabnya. Akan bertanya setiap saudara sahabat kita. Adu menjadi permusuhan. Saling menuntut. Sehingga seorang anak pun lupa kalau ibunya dulu pernah menyusuinya. Gara-gara ibunya telah menyekolahkan di tempat yang salah. Gara-gara ibunya tidak mengenalkan tempat yang baik. Maka sang anak mengatakan, ya Allah, turunkan ibuku, masukkan ke neraka bersamamu. Semua persahabatan seperti itu. Seorang suami pun demikian. Yang di dunia kelihatannya baik-baik, seorang istri pun demikian. Seorang suami yang masuk neraka bisa berkata kepada malaikat, malaikat, tolong istriku masukkan ke neraka karena istriku telah membiarkan aku melakukan keharaman selama ini. Ini semuanya ada tuntutan. Makanya kalau tidak dibangun dengan cinta karena Allah, rusak semuanya. Tapi kalau dibangun cinta karena Allah, indah semuanya, beres. Ini mukaddimah. Baru nanti kita akan masuk urusan rumah tangga. Jadi bagaimana kita dengan sahabat, saudara, dan sahabat? Sampai sekarang kakak adik musuhan, rebutan waris, innalillah. Apa yang dicari di balik itu semuanya? Semestinya kakak adik akan saling merelakan. Kalau perlu dibantu, wahai adikku, kalau belum punya, aku beri ini. Kalau belum, aku pinjami ini. Akan tapi sekarang, kalau kebusukan jiwa ini tidak pandang, Qabil Habil pun harus bunuh-bunuhan. Dan dari masa ke masa, tetap saja ahli neraka akan muncul. Semoga kita akan menjadi ahli surga. Maka ilmu menata hati ini. Dan kalau sudah orang biasa dengan kebaikan, lihat indah dengan siapapun. Dan Nabi adalah guru cinta. Nabi adalah guru keindahan. Nabi mengajari cinta, kasih sayang dan keindahan kepada siapapun. Kepada anak kecil. Kepada wanita. Kepada musuh sekalipun. Bagaimana Nabi di dalam peperangan mengajari peperangan yang bagus. Jangan kubunuh anak kecil, jangan kubunuh wanita. Jangan kubunuh orang tua. Jangan kubunuh tokoh. Jangan kau bumi hanguskan, jangan kau bakar peternakan dan sebagainya, kau hancurkan, jangan. Nabi mengajari dalam peperangan pun yang baik. Akan tapi bagaimana sekarang ada orang atas nama Islam berada membunuh orang di dalam masjid dan sebagainya. Ini tidak masuk akal ini. Jauh daripada pendidikan dari Nabi SAW. Islam mengajari keindahan. Baik, kalau sudah tercabut makna kecintaan ini dia. Gara-gara tidak sependapat saja, kadang-kadang urusan agama, urusan masalah agama tidak sependapat. Langsung ingin membunuh dan menghancurkannya. Belum lagi urusan dunia. Wah, eker-ekeran. Saudara, kakak adik yang dulu waktu masa kecilnya, Masya Allah, kelihatan asik bermain berdua. Oh, kalau musim hujan-hujanan bareng. Kalau masa akan tapi giliran sudah berakal, mungkin sudah punya gelar semuanya, punya pendidikan tinggi semuanya. Lihat, permusuhan tidak ada hentinya. Semuanya bercita-cita ingin masuk neraka jahanam. Hilangnya makna kasih sayang. Dan makna kasih sayang harus kita pupuk perlahan. Kita biasakan, kita lanjutkan. Bagaimana memupuk makna kasih sayang? Yang pertama adalah biasakan kita itu menginginkan kebaikan untuk orang lain, siapapun dia. Membiasakan menginginkan keinginan untuk orang lain, siapapun dia. Menginginkan kebaikan untuk orang lain ditandai juga tidak rela kalau dia tertimpa musibah apapun. Mungkin dia adalah karena musibah urusan dunia, kebakaran, atau dia ketabrak mobil dan sebagainya, kita harus terima. Hari ini kita bicara di tempat yang berbeda. Seorang suami, seorang laki-laki, seorang pria yang pergi ke masjid dengan khusyuknya. Mungkin dia adalah ahli masjid, ahli ibadah. Jam 10 hari Jumat sudah pergi ke masjid. Khusyuk dan dia bisa menangis dalam sholat. Apakah sudah pasti benar dia dalam beribadah? Tanyakan, apakah di saat melihat tetangganya yang tidak sholat Jumat, dia pernah terenyuh lalu menangis atau tidak? Kalau belum, bohong dia. Dia bukan mengagungkan Allah, tapi mengagungkan dirinya sendiri. Tidak merasa terenyuh melihat tetangganya yang kepleset, mau masuk neraka tetangganya, dibiarkan saja. Tidak pernah terenyuh. Mungkin suatu ketika terdengar di telinga kita, ada sahabat kita, saudara kita terjerumus dalam zina. Pernahkah kita menangis? Atau malah kita menggunjing, ngomongin dia di majelis kita? Mana cinta? Dia kepleset terjerumus dalam zina, mestinya kita harus memohon kepada Allah. Kita menangis, ya Allah ampuni dia, tutup aibnya, dan berusaha untuk menolong dia. Bukan malah jadi bahan gunjingan di rumah kita. Na'udzubillah. Mana makna kasih? Ini yang perlu kita tanamkan. Kita kurang hidup hati kita ini. Ada orang menyuburkan ibadah untuk dirinya sendiri, tapi tidak pernah ternyuh saudaranya melakukan kemaksiatan. Kita melihat anak mabuk di perempatan jalan, apa yang pernah kita lakukan semacam ini? Mungkin karena kita pulang pengajian meja, ini anak benar. Coba kita duduk sebentar mengucapkan salam kepadanya. Atau mungkin kalau ada sisa makanan, kita beri makan. Mungkin di saat sadar dia akan terenyum, lalu kita datang ke, dia datang ke rumah kita. Mohon maaf dan seterusnya. Mana makna kasih sayang selama ini? Kita buru-buru merendahkan orang lain. Kita buru-buru menjadi menganggap kita lebih bagus dari dia. Kita buru-buru mengatakan seolah kita adalah ahli surga. Ini problem kita. Pandang orang lain dengan kasih sayang. Sampai kalau ini hidup, lihat, kita tidak akan rela pembantu di rumah kita tidak sholat. Jangan merasa kita punya surga, biarpun kita sudah bisa bangun malam jam 2 sampai pagi. Tahajud tidak pernah kita tinggalkan, Al-Quran mungkin setiap sebulan khatam sekali. Akan tapi ternyata kita tidak peduli bahwa pembantu kita adalah umat Nabi Muhammad yang dititipkan di rumah kita. Dan dia harus menjadi ahli sholat. Kalau belum terenyuh, jangan mengaku ahli ibadah. Hati kita belum tumbuh. Dari sini loh, nanti akan tumbuh mana kecintaan yang sesungguhnya. Nah ini, kemudian dimulai lagi dengan mendoakan. Mendoakan. Subhanallah. Makna yang luar biasa. Doakan orang lain. Biarpun orang itu buat kesalahan dengan kita, sudahlah. Lupakan dendam. Tidak indah orang mendendam. Kebusukan jiwa. Allah Maha Kasih. Allah Ghafur, Maha Memaafkan. Allah akan memaafkan semua hambanya yang mau memohon ampun kepadanya. Allah akan memaafkan semua hambanya asalkan dia memohon ampun kepadanya. Dan hak Allah kepada hak Allah yang dibebankan, kewajiban yang dibebankan oleh Allah kepada hamba, kewajiban besar. Perbedaan antara sang pencipta dengan makhluk. Lah kita dengan sesama, kadang dendam kita melebihi, seolah-olah kita lebih dari Tuhan. Kalau sudah orang salah, awas aku tuntut nanti di akhirat. Apa yang akan kau lakukan di akhirat nanti? Ada orang kalau punya marah dengan saudara, sahabat, atau kerabat yang telah mencacinya, menfitnahnya, menggunjingnya, menyakitinya, mengambil haknya, kalau sudah dendam, lihat, busuk jiwanya. Biarpun dia adalah setiap hari sujud di Mekah mengucurkan air mata darah, hati kotor, hati busuk. Kenapa? Hatinya belum lembut. Punya dendam. Sampai dikatakan oleh Rasulullah, "Yadabba 'alaikum da'ul umami qablakum," akan merayap, awas. Sebagian kalian nanti ada orang yang akan digremeti, merayap ke hati tersebut penyakit. Seperti umat terdahulu yang dijangkit penyakit, yaitu al-baghdha, kebencian. Wayal halikatu, dan dia adalah pemangkas, wala aqulu tahliku syara, dan yang namanya kebencian itu bukan memangkas rambut, tapi tahliku di memangkas agama. Biarpun orang ngerti ilmu agama seperti orang yang tidak punya ilmu agama, memangkas agama, kebencian. Dan itu ada kerjaan setan, yuki ubainakumul adawata wal baghdha, setan itu akan menjadikan kalian punya permusuhan. Nah, kalau sudah hati kotor, hati busuk, mudah membuat permusuhan kepada orang yang sangat baik sekalipun. Tiba-tiba seorang anak bermusuhan dengan ibundanya. Seorang anak bermusuhan dengan ayahandanya. Ya. Dari hati yang kotor, hati yang. Maka mulailah dengan mendoakan. Jangan mendendam. Kalau ada orang berbuat jahat, berbuat salah kepada kita, seperti apapun, doakan doa yang baik, ya Allah. Dia jahat benar denganku, ya Allah. Ampuni dia, ya Allah. Apa sih salahnya mendoakan kebaikan? Sampai saya sering buat guyonan. Bahwasanya lihat, surga Allah itu luas banget ya. Surga Allah, ada surga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, surga luas. Sudahlah, pokoknya kalau marah seperti apapun, mungkin kita tidak kuat melihat wajahnya dia. Karena dia sangat kurang ajar, ambil duit kita, memfitnah, kurang ajar. Tapi itu, ya Allah semoga masuk surga. Kalau memang tidak kuat, ya Allah surganya beda dengan saya. Yang penting tidak melihat nanti, selesai. Lah kok ada orang? Sudah doain yang baik, sudahlah. Kenapa harus doain jelek? Ada apa ini? Kebusukan jiwa, surga Allah luas. Gak bakal ganggu surgamu, gak bakal. Dia tidak akan mengambil sedikit dari bagian surgamu. Kenapa harus kita katakan, hei neraka, Bahkan ada seorang mengatakan, awas aku nanti akan tuntut kamu di akhirat. Hei, tahu akhirat atau tidak? Orang di padang mahsyar itu sudah gerah, pengen lompat dari padang mahsyar. Pengen segera meninggalkan padang mahsyar. Tidak akan bertahan di padang mahsyar itu. Ribuan tahun, ngeri. Akan tapi orang-orang soleh, ahli taubat yang suka memaafkan, dia akan meluncur ke surga seperti kilat. Dia tidak akan bertahan. Lah kok masih menuntut? Berarti, ya Allah, saya pikir lama-lama di padang mahsyar menuntut teman saya mau tak cari dulu. Maafkan beres biar cepat meluncur ke surga. Masih mau dendam. Ini yang perlu kita bangun hati ini. Mau mendendam dengan saudara? Sudahlah separah apapun, pastikan hari ini aku akan doakan dengan doa yang baik. Ya Allah, berikan kepada saudaraku yang itu, ya Allah, kebaikan. Oh, ampuni dia, ya Allah. Jangan sampai ada orang masuk neraka gara-gara mencaci saya, mengolok saya. Ya Allah, jangan, ya Allah. Ini adalah pendidikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita doakan dengan doa-doa kebaikan. Sudah pastikan ini. Itulah yang dikatakan kekasih Allah, yang datang kepada Allah biqalbin salim, datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Mendoakan orang yang berbuat salah sekalipun. Kalau mendoakan orang yang berbuat baik, enteng, habis dikasih hadiah, doain, mau basa-basi, itu menjilat. Tapi orang yang nyakiti kita, makanya kami selalu sampaikan, silaturahmi yang sesungguhnya adalah silaturahmi batin, bukan silaturahmi jasad. Silaturahmi batin adalah mendoakan di saat berpisah. Ketahuilah, dua bersahabat yang belum pernah mendoakan di saat berpisah, semuanya pembohong. Mendoakan itu hakikatnya di saat kita berpisah, kita di rumah, dia di rumah, lalu kita ingat, ya Allah saudaraku yang itu, ya Allah, semoga kau beri kebaikan. Mungkin kita melihat tadi cemberut keringat kita, ya Allah, semoga itu bukan karena dia punya musibah, ya Allah, mungkin karena sakit gigi kita. Kenapa harus dilakukan, beda dengan saya, berubah dengan saya, Mana pendidikan cinta selama ini? Guru cinta kita adalah Rasulullah, bukan sinetron. Guru cinta adalah Nabi SAW yang mengajarkan keindahan. Kalau orang berpegang, indah semuanya. Sehingga ketemu dengan orang itu, Masya Allah, lihat, kalau sudah orang hatinya enak, biarpun tempat sempit, kayak luas, sini-sini, gak apa-apa, makan, gak sesakan, gak anget-anget. Tapi kalau sudah hati busuk, biarpun di ujung sana, sudah bilang, kenapa dia datang di sini juga? Oh, dia gak ketemu padahal, gak nempel jasadnya. Dia lagi. Nah, inilah yang perlu, ini sebenarnya asas ini. Baru kalau orang sudah membenahi hatinya dari sisi ini, oh alangkah mudahnya urusan dengan suami, dengan istri, dengan ini. Apa yang susah? Dia adalah bapak dari anak-anakku. Dia adalah ibu daripada anak-anakku. Oh. Nah, ini membangun keindahan. Jadi saya ulang lagi, mendoakan adalah kunci. Jangan lepas kita dari mendoakan sahabat saudara kita. Kalau boleh didata, jangan hanya kalau kita punya nomor HP itu bukan hanya untuk menyimpan, kalau perlu namanya itu untuk kita doakan setiap malam, ya Allah si A, si B, si C, si ya Allah si ini, si ini, ya Allah semoga aku berikan. Jangan dianggap itu sepele, dan itu hakikat mahabbah. Sebelum kita memberikan materi, sebelum kita bertemu jasad, orang sering mengutamakan silaturahmi lahir, reuni keluarga besar Pak Haji Fulan atau reuni kelas ini, tapi setelah ketemu malah mendapatkan bahan baru untuk menggunjing, kalungnya dipakai semuanya, tasnya dari mana? Katanya silaturahmi ternyata malah mencari bahan baru untuk menggunjing. Setelah keluar malah sampai di rumah sama suaminya gunjing habis-habisnya. Karena belum silaturahmi batin. Nah, sekarang ini yang perlu kita bangun adalah bagaimana silaturahmi batin, menemukan hati kita dengan cara mendoakan di saat berpisah. Dalam hadis sahih Imam Muslim meriwayatkan, "Ma min 'abdin muslimin yad'u li akhihil muslimi Allah dhahril ghaibi" illa wa qala al-malaku wa laka bimithlin. Tidak ada seorang yang mendoakan orang lain di saat orang itu tidak ada di hadapannya, kecuali malaikat mengatakan, kamu dapat duluan. Jadi kalau kita mendoakan orang di saat tidak ada di hadapan kita, maka menjadi sebab dikabul doa untuk kita yang pertama. Jadi kalau kita lagi pengen doa dikabul, pengen apa sih? Utangnya banyak, ya Allah, ada kurang ajar, awas ya nanti malam, ya Allah, orang yang kurang ajar itu beresin utangnya, ya Allah, semoga gak punya utang. Nanti Allah malaikat menjawab, kamu dapat duluan. Bahkan sampai dikatakan oleh para ulama, doa yang sangat mudah dikabul adalah doa di saat kita mendoakan orang lain di saat orang tidak ada di hadapan kita. Bahkan itu lebih hebat daripada kita harus pergi ke multazam umroh. Lagi umroh tapi masih ngedumel sama temannya, mau ngapain dia? Tapi di saat kita di kamar kita yang sempit mendoakan si A, si B, orang yang kurang ajar bermasalah dengan kita, kita doakan dengan ketulusan, ya Allah itu orang kurang baik kepadaku, ya Allah ampuni dia, ya Allah jangan kau hukum dia, ya lembutkan hatinya, jadikan aku dengan dia saling mencintai, ya Allah terus. Dengan doa-doa kemuliaan, maka malaikat menjawab, kamu dapat duluan. Dan ini mujarrab, dilakukan oleh guru-guru mulia. Bahkan di saat mereka disakiti oleh seseorang, tersenyum, aku punya bahan untuk dikabul doaku. Di saat disakiti orang malah berkata, aku punya bahan untuk berdoa kepada Allah nanti malam. Bukan malah menendam, kurang ajar, awas, yang gak tahu siapa saya. Siapa ente? Baik. Inilah keindahan-keindahan yang ini mukaddimah keindahan. Nah, mendoakan, biasakan mendoakan. Nah, setelah itu, kita membiasakan hal yang demikian ini, baru kita bisa membangun keharmonisan dengan siapa saja. Siapa saja. Apalagi ini orang yang bermasalah dengan kita pun kita bisa menata hati. Bagaimana kita akan bermusuhan dengan ibunda kita, durhaka kepada orang tua tempatnya neraka jahanam. Bagaimana kita akan durhaka kepada ayahanda kita? Bagaimana seorang istri yang katanya soleh, kok bahkan ngomong kasar dengan suaminya? Bagaimana seorang suami akan kasar dengan istrinya? Musuhkan. Kalau orang sudah menata hatinya akan ketemu judulnya. bagaimana menjalin hubungan baik, kemudian dalam suami istri, keindahan Allah. Harus tahu bagaimana rumah tangga. Ada kunci-kunci yang sederhana yang diajarkan oleh Nabi SAW, suami istri. Pandanglah istrimu dengan pandangan Allah SWT. Dia adalah amanat di bundamu. Engkau telah mengambil istrimu dengan nama Allah. Dengan nama Allah dalam pernikahan. Dan wahai istri, pandanglah suamu dengan mata Allah. Dia adalah orang yang telah dibirim oleh Allah untuk meningkatkan derajatmu. Kalau semua memandang sisi kemuliaannya, akan indah. Mungkin ada seorang berkata, aku nikah dengan dia dulu adalah bukan pilihan saya, tapi pilihan bapak saya. Nah, apakah bapakmu adalah orang yang tidak perlu kuhargai? Sekarang apapun itu sudah terjadi. Aku sudah menjadi istrinya dia, aku menjadi suami dia. Tinggal membangun rumah ini. Kemudian di situ ada beberapa, sebenarnya ada banyak poinnya untuk menciptakan keindahan rumah tangga. Tapi asasnya tadi itu. Asas ini harus, asas yang kami sampaikan tadi harus selalu dilatih setiap hari. Dengan siapapun. Baru nanti mengerucut urusan rumah tangga, ayo kita bahas. Tapi kita membahas poin-poin 10 ini, kalau itu belum dibahas, omong kosong. Kita tidak ingin menjadikan orang mesra di rumah tangganya, tapi sama tetangga nyelekit, neraka. Sama pembantunya kasar, beli bakso 2 mangkok, pembantunya suruh ambil 5 mangkok, dok. Innalillah. Okay. Mana akhlak Nabi SAW? Kalau pembantu mengantarkan makanan kepadamu, ternyata makanan enggak cukup kok. Kau suruh makan bareng atau kau ambilkan mangkok, ya sudah mangkok. Kita misalnya kita suami istri mangkok, bakso 5 pentol, 5 pentol. Ya kan? Sudah, ambil mangkok, Mbak. Dikasih 2, 2. Bantuan kita 3, 3. Pembantu kita dapat 4 lumayan kan? Kasih mangkok, makan bareng. Harus merasakan yang demikian. Pembantu kita itu ada, memang secara lahir dia adalah pembantu, akan tapi dia adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Indah semuanya. Kenapa harus kita perlakukan sebagai orang rendah dia? Kenapa harus dia tidak merasakan yang pernah dirasakan? Kita rasakan. Baik, mana kelembutan hati ini? Mana kasih sayang itu? Kalau orang jiwanya baik, jiwanya benar, lihat, bisa menyenangkan pembantunya adalah kenikmatan yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Oh, sini bawa, sini makan. Ini tadi belinya cuma 1 bungkus nasi padang ya Mbak ya. Dibagi 3 ya, saya suami, Mbaknya dikit. Oh enggak usah, Nek, enggak usah. Enggak, harus dikit. Kasih. Allah. Sampai derajat di sini, pembantu di rumah kita pun lihat, itu termasuk bahan keindahan. Kelihatannya kita berbuat baik kepada pembantu, akan tapi lihat, seorang suami akan bangga melihat istri yang punya akhlak mulia. Oh, istriku seperti itu. Seorang istri akan merasa bangga, oh suamiku akhlak yang mulia. Jadi kebahagiaan itu jangan dianggap hanya urusan di atas ranjang saja, itu adalah binatang. Akan tapi kebahagiaan itu macam-macam. Melihat istri berakhlak punya, melihat lembut, istri ternyata supel dengan saudara, dengan kerabat dan sebagainya. Melihat istri berbakti pada orang tuanya, senang kita. Baik, akan tapi jika hati sudah kotor, berantakan semuanya. Baik, suami istri ya, ini adalah kunci. Anak-anak akan tumbuh sebelum belajar di universitas, belajar di rumah. Khususnya ini banyak ibu-ibu ini. Ibu adalah kunci. Al-Umm Madrasah. Sebelum anak kenal kampus universitas, maka guru sesungguhnya adalah seorang ibu. Dan asal tahu saja ya, orang-orang besar ada di tangannya seorang ibu. Orang besar di tangannya seorang Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Rabi'atul Ra'i. Imam Syafi'i adalah dididik seorang ibu. Tidak pernah menemukan ayahandanya. Didik oleh seorang ibu. Ibu, di balik orang-orang besar adalah wanita. Di balik orang besar adalah seorang wanita. Maka ibu itu punya peran besar. Sampai dikatakan madrasah yang sesungguhnya. Kampus yang sesungguhnya adalah seorang ibu. Asalkan dia mau menepati posisinya tadi. Seorang ibu yang sesungguhnya. Imam Syafi'i ulama besar kelas dunia dan akhirat. Adalah di bawah naungan seorang ibu. Nah, istri punya peran besar. Mungkin perlu kami hadirkan sini. Akan tapi ketahuilah, pendidikan yang pertama adalah pendidikan contoh. Sebelum ucapan yang kita berikan kepada mereka, sampai dikatakan lisanul hal afsah min lisanil maqal. Hal itu perilaku. Kalau seorang suami menghargai istrinya, dilihat oleh anaknya, mau tidak mau sang anak akan menghargai seorang istri, ibundanya. Seorang ibu menghargai suaminya, seorang istri menghargai suaminya, akan dibandang sebagai oleh seorang anak sebagai sesuatu yang mengagumkan. Mau tidak mau akan menghormati seorang suami. Sampai barangkali jika anak kita datang mau salaman dengan saya sebagai seorang bapak, mungkin harus saya tahan dulu. Dede, kalau salim jangan ke abah dulu. saling ke umi, karena umi yang melahirkanmu, ibu yang menyusuimu, umi yang kita rindu. Di saat mau salaman kepada ibunya, uminya ngomong gini, sayang, kalau salaman kepada abah dulu, karena abah adalah imam di rumah kita. Anak bingung, tapi bingungnya bingung kekaguman. Tapi kalau seorang ibu menyebut istrinya binatang, suaminya binatang, ini mau belajar dari mana ini? Rumahmu. Rumahmu buat yang paling indah. Ada satu yang menjadikan sebab hilangnya kesin, keindahan. Sebelum kita sebut, poinnya ada 10 nanti insya Allah. Adalah kesombongan. Sombong itu. Sombong suami, istri, gengsi. Salah gak minta maaf. Ada kesombongan. Sombong itu macam-macam sebabnya. Makanya awas-awas ya, kami ingatkan. Seorang wanita karir yang diberi oleh Allah kekayaan lebih sebelum pintu surga yang seluas-luasnya kalau dia paham. Akan tapi lihat, pernah diisyaratkan Nabi, la'alla ghinaha yutghiha, alangkah banyak seorang perempuan di saat diberi oleh Allah kelebihan sisi materi akan menjadikan sombong. Ini ada. Sehingga kurang patuh pada seorang suami. Kurang patuh pada seorang suami karena dia merasa punya penghasilan lebih dan sebagainya. Ini musibah juga. Tidak akan berjalan pemerintahan kecil di rumah itu karena imamnya sudah tidak dipatuhi lagi. Omongannya tidak didengar lagi. Ini juga kaidah. Sehingga sebesar apapun gaji yang kau dapat, mungkin kekayaanmu adalah lebih dari seorang suami. Mungkin suami adalah menjadi seorang bangkrut, akan tapi hartamu masih utuh. Suami adalah suamimu. Begitu sebaliknya. Seorang suami yang hebat adalah yang bisa menghargai istrinya. Penghargaan itu penting untuk seorang istri. Baik seorang istri ikut berjuang atau seorang istri yang bisa menerima saja. Mohon maaf, ada sebagian istri yang memang aslinya seorang istri menerima gaji, menerima uang dan sebagainya. Jadi penghargaan ini penting. Jangan tidak memberikan penghargaan itu muncul dari kesombongan. Enggak bisa menghargai. Mengucapkan terima kasih, mama, mohon maaf, makasih. Aduh capek bener ya, aduh dengan dedek yang bandel-bandel ya kayak abahnya nih. Pulang terima kasih, ngucapin masya Allah, ngeliat jemuran, tolonglah. Masya Allah. Lihat, keseimbangan nanti itu. Jadi kadang menyanjung, minta maaf kadang susah kalau sudah melakukan kesalahan. Seorang suami apalagi? Diam, tak itu. Seorang istri pun demikian, sama ada kesombongan. Kapan ketemu judulnya? Ada sombong. Minta maaf susah. Tapi budaya minta maaf bisa dibuat nanti. Buat catatan gede yang gede. Di antaranya nanti poin keindahan itu adalah mudah meminta maaf dan mudah memberi maaf. Tulis gede di ruang tamu nanti. Jadi kalau sudah ada yang salah itu lirik-lirikan itu. Lirikan tulisan. Ini perlu dibudayakan semacam itu. Kalau lu ikrar, ada ikrar kebersamaan. Kadang-kadang ini punya permasalahan terus berlanjut tidak ada hentinya karena belum ada kata maaf. Banyak orang melakukan kesalahan tidak ada kata maaf. Seorang suami gengsi, misalnya suami minta maaf, enggak deh, sorry deh. Bahkan selalu menyalahkan orang lain, kamu sih sebabnya. Mestinya sebaliknya tidak seperti itu. Kalau ada pasangan kita salah, koreksi, barangkali sebabnya adalah aku. Kenapa kok suamiku tiba-tiba marah? Apa ya kok tiba-tiba marah? Kenapa ya tadi pagi? Bisa-bisa kita karena kita lupa. Tentu bajunya belum setrika tadi pagi, setrika sendiri. Atau seorang suami pulang tiba-tiba menemukan istri cemberut. Ya jangan langsung marah. Kenapa kok cemberut? Nggak, ntar dulu. Tadi titip apa istri itu? Iya lupa. Titip susu untuk dedek. Lupa saya. Mungkin. Jadi pokoknya kalau ada perilaku yang negatif dari pasangan, maksudnya kurang mesra, kurang indah, maka jangan serta-merta kita nuduh dia adalah salah. Baik, kita akan masuk pada pembahasan satu saja hari ini. Satu tapi insya Allah masih. Cuman sayangnya pasangannya nggak datang. Ini musibah. Nah, kalau datang kan enak. Makanya kalau ngaji dengan Buya itu bareng berduaan. Harus bareng, diajak bareng. Tapi jangan senggol-senggolan. Ini biasanya cuma tuh dengar tuh Buya ngomong tuh. Ini penyakit nih. Nggak jangan senggol-senggolan kalau dengan Buya. Makanya kalau dengar CD Buya jangan senggol-senggolan. Dengar aja yang khusus untuk diri sendiri. Nah, ini senggol. Yang pertama adalah kunci sederhana ya. Ini apa-apa biar ibu-ibunya nanti semangat bawa suaminya nanti. Yang pertama adalah lakukan kewajibanmu. Jangan banyak menuntut. Lakukan kewajibanmu, jangan banyak menuntut. Siapapun kamu ini, kamu suami, kamu istri. Ini satu saja pembahasannya panjang sampai sore nanti sampai malam. Lakukan kewajibanmu, jangan banyak menuntut. Ini bukan saja urusan nafkah, lahir, materi. Bukan. Dalam segalanya. Urusan nafkah, iya, misalnya urusan nafkah. Seorang suami punya kewajiban memberi nafkah. Seorang suami punya kewajiban memberi nafkah. Pendidikan mulia untuk seorang istri. Kalau ternyata yang namanya rezeki itu kadang sempit, kadang luas. Tiba-tiba seorang suami menemukan kesempitan urusan rezeki. Berkurang gajinya dan sebagainya. Jangan kau tambah gundahnya suami dengan cemberutmu. Barangkali kita harus membesarkan hati abang. Alhamdulillah masih ada rezeki untuk kita. Abang tidak usah khawatir. Apalagi yang pulang tidak membawa duit. Dia pulangnya sudah gemeteran, tak taunya di depannya sudah ada istri tolak pinggang. Gimana? Musibah. Besarkan hatinya. Abang tidak usah khawatir. Masa gara-gara tidak punya duit saja masih susah? Apakah belum bisa membuat senyum dedek ini yang cantik nih? Bilang, gak mau gitu lah. Jadi biasakan dengan keindahan. Artinya apa? Jangan banyak menuntut sebagai seorang istri. Sampai ada di contoh, jangan menuntut urusan nafkah ini. Nanti sebaliknya ada. Suatu ketika ada seorang wanita ngadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya punya suami itu melarat. Bangkrut terus. Usaha gak bisa. Lalu Nabi Muhammad bertanya, terus gimana kamu makan selama ini? Kalau makan, alhamdulillah masih ada. Saya punya kebun kurma peninggalan orang tua saya. Warisan. Tapi masa saya nombokin terus ya Rasulullah? Kan gitu ya, karena istrinya nombokin terus saya ini. Baik. Baik, kata Rasulullah. Kalau memang seperti itu, Islam itu indah. Ada dua pilihan. Pilihan yang pertama adalah, kamu berhak minta cerai. Karena seorang suami yang tidak bisa beri nafkah, seorang istri berhak minta cerai. Sebab yang namanya makanan tidak ada. Neng makannya minggu depan gak ada. Makan-makan. Tapi berhak untuk minta cerai. Cuman ini wanita ini ngerti cinta. Punya anak dan sebagainya. Masa begini saja kamu minta cerai. Ada pilihan yang lain ya Rasulullah? Oh ada pilihan yang kedua lebih hebat lagi. Tapi hak ini, keadilan ini harus ditegakkan. Kalau memang gak bisa, berhak dia minta cerai. Berhak, karena tidak dikasih nafkah. Cuman bukan sebuah kemuliaan, karena kaidahnya tidak menuntut. Nah, akhirnya apa yang kedua ya Rasulullah? Yang kedua adalah selama ini, jalani hidup seperti yang kau lakukan. Cukupi suamimu dengan peninggalan dari orang tuamu. Kau beri nafkah untuk suamimu, maka di saat itu engkau mendapatkan tiga pahala. Pahala memberikan uang apa nafkah untuk keluarga dan suamimu. Kedua adalah pahala menyenangkan suamimu secara khusus. Dan ketiga adalah pahala silaturahim. Wanita yang kenal Allah lalu berkata, ya Rasulullah, aku mending pilihan yang kedua saja ya Rasulullah. Gak apa, biarpun duitnya yang dipakai. Untuk siapa yuk? Untuk suami yang dicintainya. Untuk siapa? Untuk anak-anaknya. Akan tapi kadang setan berbisik kepada hamba-hamba yang dikotori. Kok saya terus ini catet sampai rapi panjang. Innalillah. Untuk siapa? Untuk suaminya. Masa kalah dunia setan? Waktu pacaran gitu orang yang gak kenal Allah itu ngeraktir perempuannya juga kadang-kadang. Itu kan gak kenal Allah tuh, dunia kebatilan itu. Membiayai seorang perempuan. Akan tapi bagaimana ini halal suaminya yang punya hak? Tidak. Dan memang bagi seorang suami haram kalau dia ongkang-ongkang tidak mau berusaha dan bekerja lalu hanya makan di tempatnya istri, haram. Tapi kalau usaha gagal mau gimana lagi? Suruh nyuri ya? Gak mungkin. Istri yang berperan saat ini, membantu. Maka disinilah celah untuk menjadi wanita karir di saat seorang suami adalah tidak mampu untuk bisa memberi nafkah secara maksimal. Akan tapi, kalau seandainya suami bisa memberikan nafkah yang maksimal, kami himbau lebih baik mengabdilah kepada seorang suami. Jadi sekretaris pribadi untuk suamimu. Tidak usah bingung dengan pekerjaannya. Kedekatan dengan suami ada nilainya. Kebersamaan dengan suami ada nilainya. Ini ada sebagian orang mengejar karir. Sampai suami di sana, istri di sana. Berangkat suami masih tidur, nah sebenarnya sampai malam sudah tidur, ngantuk semuanya. Ada wanita karir, dia ambisinya salah. Yang dicari adalah apa? Padahal kalau orang paham makna keindahan, duduk mesra dengan suami satu jam tidak bisa dinilai dengan jutaan. Duduk indah dengan istri satu jam tidak bisa dinilai dengan jutaan. Nah, tetapi manisa ya, akal ya sudah dikuasai dengan pemikiran-pemikiran yang tidak benar, pemikiran kafir sana, sehingga berkarya sampai tidak ketemu suaminya. Sampai berbulan-bulan kadang. Dia lebih menikmati dengan karirnya itu. Makanya nasihat indah buat adik-adik putri kami semuanya. Sebab aslinya seorang wanita itu apa? Cukup tugasmu adalah berdandan yang cantik. Lihat suami datang ada. Melayani suami. Melayani apa? Bukan suruh ngangkat batu. Kalau suami kerja nganggap macam-macam. Melayani adalah melayani indah. Di atas ranjang, melayani. Macam-macam yang indah semuanya. Ini kan tugas istri. Mau dirubah, ayo. Hah? Mau dirubah keindahan ini, lihat. Mana ini apa pemahaman yang benar ini? Ini gara-gara tradisi kafir sudah dibawa kepada muslim. Dia pengen begini ini. Sampai subhanallah, fisikmu adalah sangat terbatas. Sehingga kalau kerja tidak seperti laki-laki. Laki-laki bisa kerja 7 jam, tapi wanita 7 jam bekerja mungkin fisik. Sampai di rumah, buru-buru melayani suami. Melihat anak pun sudah tidak besar, langsung gelap tidur. Ngorok. Apa yang dibuat dari keindahan? Apa yang didapat dari keindahan semacam ini? Cuman ada sebagai wanita yang harus berjuang karena mungkin suaminya sakit dan sebagainya. Hebat mulia. Untuk menyelamatkan keluarga agar jangan sampai menjadi keluarga yang minta-minta. Jangan sampai menjadi keluarga yang terpuruk. Lalu berjuang. Ini kemuliaan. Tapi di saat diberi oleh Allah kecukupan melalui suami, tolong muliakan suamimu. Menjadilah seorang istri yang baik. Kalaupun harus jadi wanita karir, ada aturannya. Ingat, apapun yang kita cari di luar, keindahan nomor satu di dalam rumah. Baik, kita lanjutkan. Sampai pensyarah hadis, wanita-wanita yang saat itu penuntut ilmu, membaca hadis ini pada berkata setelah itu, kalau begitu yuk kita berdoa semoga suami kita melarat-marat semuanya. Yang tadi itu. Biar yang kaya saya aja deh. Ayah, artinya apa? Ini urusan nafkah. Begitu sebaliknya. Sebagai seorang suami, istrimu, tanggung jawab di hadapan Allah. Ada saat-saat pelayanan kurang, melayani kurang. Di saat menjelang haid mungkin ada perubahan fisiknya, perubahan psikologinya, perubahan macam-macam. Apalagi saat hamil tua. Coba suruh hamil 2 bulan aja, mau gimana rasanya? Hamil itu berat. Maka tolong hargai itu, ngertilah keadaan istri itu. Ada imbal baliknya di sini. Oh berat ini, saya bayangin kalau hamil 2 bulan ini gimana nih? Sampai 9 bulan ya, tidur sini, miring sana tetap nempel bayinya dan sebagainya. Belum lagi mempengaruhi nafsu makannya dan sebagainya. Memang ada sebagian nafsu makannya tambah ganas, ada sih. Cuman, ya ketahui lah, tapi jelas itu berat namanya menghamil itu. Belum lagi melahirkan. Melahirkan anak siapa? Anak kita. Kalau orang paham makna ini, mustahil seorang suami membentak istrinya. Kasar kepada istrinya, mustahil. Cuman karena hidup hatinya sudah tidak hidup, gak pandang, gak ngerti. Gak ngerti makna itu semuanya. Maka wahai suami, hargai istrimu, sanjung istrimu, muliakan istrimu di rumah, dan kerjakanlah yang bisa engkau kerjakan. Biarpun itu seolah-olah pekerjaan istri, enggak, apa sih salahnya kita mengerjakan pekerjaan istri? Sesaat kita mandikan anak kita, lu memandikan anak kan indah, mungkin kita harus mandi bareng dengan anak kita, mandi buyur-buyuran sebagainya, sesaat-sesaat. Dan dilakukan oleh orang-orang besar, guyonan dengan anaknya dan sebagainya. Sekarang itu mulai sedikit berwibawa saja sudah sama anaknya sudah gengsi. Oh, masa saya suruh nyebokin anak saya? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Dzikir lagi. Apa ini? Mana-mana kelemah, mana ketawaduan seorang pria? Nabi SAW yakumu manzilahu. Nabi SAW yakumu manzilahu, membersihkan rumahnya sendiri dengan tangan beliau. Mengungkut sampah. Nabi melakukan pekerjaan rumah. Pada beliau ada Nabi. Kalau ketemu raja, Nabi di atas raja. Kalau ketemu orang yang pangkatnya tinggi, Nabi paling tinggi pangkatnya. Nabi melakukan hal yang demikian itu. Makanya sangat beruntung kalau jika para ibu-ibu punya suami kenal Nabi SAW. Dan beliau sangat lembut dengan istrinya. Sampai membayangkan kemesraan Nabi ini. Makanya kalau cari guru kemesraan itu tidak usah jauh-jauh. Masalah pengabdian ini. Pengabdian Nabi luar biasa. Nabi punya istri namanya Sayyidah Sofiyah. Sayyidah Sofiyah ini tidak seperti yang lainnya. Artinya apa? Sayyidah Sofiyah ini adalah orangnya pendiam dan tidak banyak ngomong begitu. Dan secara fisik Sayyidah Sofiyah ini memang mungkin yang lain lebih mampu untuk melakukan macam-macam. Tapi bukan karena itu, tapi Rasulullah bagaimana kelembutan dengan istri-istri beliau. Suatu ketika Sayyidah Sofiyah itu mau naik unta. Unta itu kalau mau diaikin diturunkan, dipotok kepalanya lalu duduk, kemudian orang mau naik ke atas untanya, segeduk namanya. Sayyidah Sofiyah tidak nyampe, apa yang dilakukan Rasulullah? Bukan ngambil kursi lalu naiklah ke kursi, tidak. Nabi jongkok, lalu lututnya diberikan ke Sofiyah, kok injek ini. Kemudian Sofiyah naik dan didorong oleh Rasulullah lalu naik ke atas unta ini. Ini kan gambaran indah seorang istri yang membukakan pintu mobil. Suami, istrinya, seorang suami bukakan pintu mobil, melak. Ini adalah keindahannya dihadirkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini. Bukan saja naik sendiri sana sampai ketebak-ketebuk gak nyampe. Artinya apa? Memperhatikan kebutuhan seorang istri. Sampai ada seorang suami gak punya perasaan dia. Istrinya hamil tua, anaknya umur 9 bulan. Hamil tua, anaknya umur 9 bulan, demam lagi seorang istri. Sambil nyuci, sambil masak. Suaminya di depan televisi, di tangan kanannya rokok, kirinya kopi. sambil nonton televisi film. Ayo. Misalnya. Mana perasaannya? Istrinya lagi hamil 9 bulan, anaknya kecil-kecil lagi demam, lagi menyakitkan. Tidak pernah peduli ya. Perasaannya tidak hidup. Karena apa? Tadi yang kita sebutkan, tidak punya kasih sayang yang sesungguhnya. Atau karena ketutupan kesombongan tadi, gengsi melakukan itu semua. Oh tidak, suami mulia tidak perlu gengsi. Lakukan itu semuanya. Kerjakan. Apalagi bantu seorang istri. Bantu siapa sih? Membantu orang yang dicintainya. Oh, kenapa kok susah? Dan aslinya pengabdian itu seperti itu. Namanya pengabdi itu menjadi abdi orang yang dicintainya. Pengabdian. Sebetulnya seorang suami bekerja itu aja sebetulnya mengabdi kepada istri. Lihat. Cuman tidak disadari makna ini. Pengabdi. Saya menjadi budak istriku. Seorang istri menjadi budak suaminya. Sampai kata Imam Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali berkata, jadilah wahai suami budak istrimu. Wahai istri, jadilah kau budak suamimu. Jadi pengabdian itu yang maksimal. Tidak boleh tanggung-tanggung. Nah ini adalah urusan-urusan nafkah dan sebagainya. Jadi seorang istri hendaknya, kalau ada kekurangan, dicukupi atau yang pinter ngatur pengeluarannya. Kalau gaji turun, jangan setiap hari nuntun, ya BBM naik, gaji tetap sebegitu aja. Semuanya pada naik, barang naik, ini naik, ini naik, gaji nggak naik. Hah. Menuntut. Dan memang menuntut itu juga menjadikan orang menuntut. Na'udzubillah. Awas. Jangan biasa menuntut kepada suami. Itu mengajari dia untuk menuntut kepada istri. Menuntut itu membuahkan tuntutan. Sebab orang dituntut sebenarnya dikritiki. Kau tidak kuat, kau tidak kecus, kau tidak mampu, kau tidak bisa. Sehingga mencari juga kesalahannya. Ya, kayak contoh nanti. Contoh. Ini seorang suami, karena tidak pernah mudah terima kasih, dibuatkan kopi sama istrinya. Tentunya kopinya kurang manis. Ini buat kopi, tidak manis. Tidak kecus. Kan nuntut. Istri lagi sakit gigi dibegituin. Akhirnya ngomong, gimana bisa manis? Gula naik, gaji ngasih duit tetap saja. Duh lah, enggak enak jadinya. Menuntut. Menuntut akan menjadikan orang menuntut. Dan tidak ada ujungnya. Tuntut-tuntutan. Akan tapi lakukan kewajiban. Termasuk kemesraan. Jangan menuntut kemesraan dari pasanganmu. Ini salah. Setiap seorang wanita menuntut suaminya harus mesra denganku. Salah. Mulailah kau dengan kemesraan. Seorang suami menuntut istri mesra. Mulai dari dirimu. Lakukan kewajibanmu. Jangan banyak menuntut. Nah, kalau semua dengar pengajian ini kan enak nanti sampai di rumah. Cuman saya enggak dengar sebelah. Kalau ada cerita nanti dipikir menuntut lagi nanti. Cerita Mohon Buya ini menuntut lagi. Nah, bahaya ini. Makanya dong ngaji bareng-bareng nanti. Pertemuan yang akan datang dibawa semuanya kalau bisa. Jadi enggak? Menuntut. Lakukan kewajibanmu. Indah. Termasuk pengabdian dan sebagainya. Kadang-kadang hal-hal sepele, mohon maaf, sepele sederhana. Seorang suami saja contoh. Alangkah sejuknya seorang istri saat lagi dandan mau pergi. Padahal sih kerudungnya itu cakep sudah benar sih, cuman karena suami itu usil, pinter, manis, pandai seni bercinta itu pura-pura betul mah kurang lurus. Padahal sudah lurus mulai tadi. Hanya pengen dia mau nempelin tenaga sedikit saja, mah mending lurus sih. Senengnya seorang istri begitu kan, betul enggak? Kan kayak begitu, suami gitu semua ya kan? Alhamdulillah. Sederhana lihat soalnya. Sama seorang suami tiba-tiba istri ke suami pulang, tiba-tiba istrinya langsung buru-buru ngambil air minum, air putih. Apa sih beratnya mengambil segelas air? Bah, minum dulu. Allah. Bukakan pintu. Bukakan pintu. Dan. Kalau sudah asik sama WA-nya, no. Bang. Nah, tidak dikunci pintunya, enggak itu masya Allah. Astagfirullah. Mana gini? Tutup semuanya. Sampai jangankan urusan begini, dengar ini. Urusan ibadah kurangi di saat kau bersama pasanganmu. Urusan ibadah dikurangi di saat bersama pasanganmu, kecuali yang wajib. Sholat sunnah. Suaminya datang ntar bang 10 rakaat lagi. Sakit tuh. Lah. Dipikir dia ahli surga dia. Sakit dia tang. 2 juz lagi. Kalau sudah dekat dengan suami, matamu dengan suami. Jangan kalah dengan sebuah buku diterbit di Amerika sana. Bagaimana kau menjadi sekretaris yang baik? Di saat bosmu masuk, kau lihat semuanya dari sandalnya, dari ini semuanya, dari sepatunya, dari ininya, pulpen yang dibutuhkan ini. Ini kan urusan sekretaris. Ini sekretaris pribadi lebih dahsyat dari itu. Setengah jam suaminya nyari kaos kaki enggak ketemu. Ini cobalah, deh. Ini semuanya. Kemudian suami tolonglah. Kalau sudah pulang ke rumah itu, cari pertama kali adalah istri sama ke mama. Ini. Cuma kayak tadi kami sebutkan. Aduh, gimana kabar baik semuanya? Ini adalah keindahan ini. Oh, orang tuh harus buka film tuh hayal tuh. Sendi bercinta diajarkan Nabi orang sini. Sampai saya ngajar ditolong suami itu yang pintar, cual-cual sama si istri. Ini gitu loh. Yang pintar jadi suami itu. Suami kok kempeng banget. Gara-gara Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Yang usil deh gitu. Saya ajari suami itu yang usil kalau sama istri. Lagi dia ada orang. Ya, dia. Usil saja udah. Kenapa? Pahala usil sama istri. Terlalu kencang-kencang gara-gara jago zikir dan khusyuk banget. Nabi bagaimana Nabi contoh? Nabi itu adalah di saat berada di medan laga begitu gagahnya seperti tidak pernah kenal kemesraan. Tapi di saat bersama keluarganya begitu indah dan mesranya seperti tidak pernah kenal peperangan. Lihat. Sampai lihat. Menemani kesenangan istri. Suatu ketika ada orang Habasyah itu main tari tradisional di samping masjidnya Rasulullah. Rumah Rasulullah nempel di masjid Rasulullah. Kemudian Siti Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, aku pengen lihat. Sini Aisyah. Diperkenankan lihat Siti Aisyah. Dijanjang istilah sini lihat. Ditaruh belakangnya Siti Aisyah. Siti Aisyah di belakangnya Rasulullah. Kata Siti Aisyah, aku melihat dan badanku ditutupi oleh Rasulullah. Dan dakuku nempel di bundaknya Rasulullah. Wa kana khaddi ala khaddihi. Dan pipiku nempel di pipinya Rasulullah. Ayo. Suasana kayak apa pandangannya? Di sini. Pinambil sambil nonton begitu. Nonton. Ini gara-gara orang kaya. Kamarnya beda. Ini nonton film ini. Ya, penyakit ini. Ini bagaimana ini? Beda di sana filmnya judulnya ini. Ini gara-gara hobinya inem. Astagfirullahaladzim. Gurunya bukan Rasulullah ini. Nasib, nasib itu. Banyak duit tapi tambah tersiksa itu. Gara-gara selera beda, TV-nya dua, kayaknya dua aja judulnya. Nah, membuat keindahan. Sampai kalau orang mengerti seni bercinta, semuanya bisa menjadi indah. Tidak harus bayar mahal, tidak harus pergi kemana, tidak. Akan tapi cukup nanti dengan keindahan bangun di rumahnya. Sampai mohon maaf ini. Sampai urusan yang sangat pribadi, ini juga yang sering dilupakan. Dan mungkin Ustaz pun kadang merasa tidak pantas untuk menyebutnya. Tapi harus sampai ke hubungan pribadi. Hubungan pribadi. Sampai suatu ketika isyarat dari imam. Ya Rasulullah, kalau seorang wanita itu menikah, apa sih kewajiban seorang wanita kepada suaminya? Dijawab oleh Rasulullah, kewajiban seorang istri kepada suaminya, di saat suaminya menghendakinya, seorang istri biarpun di atas kendaraannya, di keledainya, dia harus turun. Apa maknanya? Segera layani, segera penuhi kebutuhan suami. Selagi tidak ada udzur. Karena keindahan, mohon maaf, suami di luar, saya lagi. Di luar tuh ketemu macam-macam. Karena orang yang punya iman, lihat, kalau melihat macam-macam tidak dituruti. Tapi yang diingat siapa istrinya. Itu lihat haram, tidak? Wah, urat kebuka dan sebagainya, astagfirullahaladzim. Dan mungkin bangkit syahwat manusia normal. Tapi aku punya yang halal di rumah. Tetap sampai di rumah, ogah-ogahan. Dan ini kebanyakan istri kalau sudah diajak sama suaminya, urusan begini macam-macam, nyuci piringnya lama-lama. Ini pokoknya alasan ini. Biasanya sih cepat masuk, cuman gara-gara suaminya menginginkan jadi lama-lama dia ini. Coba, siapa yang begitu angkat tangan, didoain khusus sama Buya nanti. Ada, jadi mestinya tuh cepat-cepat malah ada aja nyuci piring jadi tambah ini. Pokoknya ada, sudah ada. Masya Allah. Jangan kalah dengan orang yang diuji oleh Allah dengan bencana. Na'udzubillah. Semoga anak kita dijaga oleh Allah. Belajar. Pelacur, lihat, pelacur itu melayani adalah tanpa cinta, hanya karena uang. Dia bisa berperan action, beraction yang semesra mungkin. Dan mungkin sehari melayani 5-10 orang yang berbeda, tapi dia bisa action manis dan mesra. Itu adalah orang yang jauh dari hidayah Allah. Bagaimana seorang istri dalam keadaan capek pun mestinya ada sesaat. Dan seorang suami pun sebaliknya, hendaknya itu jangan kalau mau saja tutup poin tanpa beri buka timah yang indah. Sampai Sayyidina Rasulullah itu, Siti Aisyah pernah ini. Kisah indah dari ini. Siti Aisyah pernah ditanya, Aisyah, apa sih yang dilakukan Rasulullah pertama kali masuk kamarmu? Dijawab oleh Siti Aisyah, kalau Rasulullah masuk kamarku, pertama kali dilakukan adalah menjelupkan tangannya di baskom, rambutnya dibasahi. Biar tampak lebih seger. Padahal Nabi sudah ganteng. Dibasahi rambutnya, yang tadi acak-acak kena. Padahal Nabi acak-acaknya tetap ganteng. Kemudian yang kedua ngambil siwak. Dibersihkan mulutnya. Ada apa dengan mulut Nabi? Mulut Nabi adalah wangi. Tapi Nabi meyakinkan di depan istrinya kalau dia telah membersihkan mulutnya. Karena apa? Umumnya kalau sudah di kamar seorang suami istri adalah ciuman, pelukan dan sebagainya. Sampai kaya saya guyonan pada suami. Hei para suami, sebelum pulang itu mampir pom bensin dulu, pom bensin, sikat gigi, bersih-bersih, banyak wangi gitu loh. Jadi ngadep ke rumah sudah siap begitu. Hal-hal semacam ini. Ini bukan, ini sepele, tapi ini kan seni bercinta. Seni, ada seni bercinta itu indah. Guyon, menghargai pasangan dan sebagainya. Nah ini, sampai mohon maaf ini di saat hubungan suami istri dan sebagainya. Seorang meningkatkan tingkat kerinduan kepada pasangan itu adalah di saat kita menjaga mata. Subhanallah, ini pendidikan luar biasa. Barangkali ada di antara kita yang mohon maaf dengan pasangannya semakin berkurang dan sebagainya. Kuncinya adalah sederhana. Enggak usah mohon maaf, na'udzubillah. Enggak usah pakai obat segala macam itu. Itu kan merusak jantung dan sebagainya. Cukup jaga matamu. Jaga mata tidak melihat aurat yang ada di luar sana. Atau mohon maaf, na'udzubillah. Aurat yang ada di gambar-gambar di televisi dan sebagainya. Ataupun di internet dan sebagainya. Itu mengurangi semangat dengan pasangan. Sebab Al-Quran sudah menyebutkan, kullil mu'minina yaghudd min absarihim. Kaum pria tutup matamu. Semakin menutup matanya menjaga untuk tidak melihat yang demikian, namanya syahwat itu berkala, kayak orang lapar syahwat itu. Sehari dua hari muncul lagi, sehari dua hari muncul lagi, sehari dua hari muncul lagi. Mau tidak mau. Akan tapi karena syahwatnya sudah diumbar dengan melihat itu, lihat, tiba-tiba ketemu istrinya sudah tidak bersemangat. Dan ada seorang suami istri ngomong, saya tidak bisa melakukan hubungan suami istri kecuali setelah saya melihat film kotor. Jangan dianggap sepele. Dan jangan mengajari suami untuk hal yang demikian. Akhirnya seorang suami lebih terpesona dengan perempuan yang ada di gambar itu. Istrinya bagi dia tidak bernilai. Bangkitnya syahwat karena yang ditonton, bukan karena istrinya. Begitu sebaliknya. Akan tapi kalau mata sudah dijaga dan karena Allah. Mata yang dijaga ini, luar biasa. Menjaga mata, kalau orang menjaga mata, mau tidak mau. Jujur, syahwat, saya laki-laki. Syahwat itu berkala. Bahkan kalau normal, asalkan terjaga, mungkin 1 jam berikutnya akan muncul lagi. 2 jam berikutnya akan muncul lagi. 3 jam berikutnya akan muncul lagi. Tapi kalau syahwat itu sudah diobral, diumbar kesana kemari, hilang itu. Sampai ketemu istri tidak. Sehingga semakin kita menjaga mata, semakin indah dengan pasangan. Semakin bersemangat semangat menjaga mata. Baik, itu yang pertama ya. Untuk masalah, untuk meningkatkan aktivitas yang pribadi ini adalah dengan cara kita jaga mata kita. Sampai ada seorang perempuan berkata kepada kami, Buya, gimana hukumnya kalau saya digauli oleh suami saya, lalu saya menghayalkan tentang bintang film, siapa nyebut film India itu? Ya Allah, sakit ini. Memangnya suamimu bukan manusia lagi, sudah? Kalau memang hatinya terjaga akan mudah. Sehingga tidak ada istilahnya, saya tidak bernafsu, tidak syahwat. Dan semuanya ini, kalau sudah ada orang dengan pasangan sudah tidak syahwat lagi, tentu karena matanya sudah dirusak dengan pemandangan-pemandangan itu. Makanya saya himbau kepada ibu-ibu yang senang ajak wisata suaminya. Jangan diajak ke pantai. Itu adalah istri yang gak pinter. Istri bahlul. Lah suaminya kan lihat orang di pantai. Perempuan-perempuan begitu. Dia laki-laki. Makanya istri ini ada banyak istri gak cerdas. Kayaknya sepintar ngitung duit dia. Tapi urusan begini, suaminya diajak ke sana, diajak ke sini. Lah suaminya kelihatannya ngeliat istrinya sama ini. Tapi dia melirik sana. Ya Allah, bagusan sana daripada ini. Bisa gitu nanti. Awas, hati-hati. Termasuk mohon maaf setan, termasuk diantaranya pembantu yang ada di rumah kita, mohon maaf, pembantu yang ada di rumah kita, tutup aurat mereka, jangan dianggap sepele, mohon maaf. Setan itu selalu mengajari, biarpun dia lebih hitam dari dirimu, lebih jelek dari dirimu, tapi yang biasa menghiasi adalah syaitan. Jangan dianggap sepele. Mohon maaf bahasa kasar saya. Mungkin dia punya pinggul yang tidak dimiliki suami. Mungkin dia punya betis yang dimiliki suaminya. Mungkin dia punya dagu yang tidak dimiliki istrinya. Mungkin dia punya bibir yang tidak dimiliki istri. Tetap setan membisikkan yang tidak ada di istrinya. Makanya jangan main-main. Makanya kalau semakin dekat dengan syariat Nabi Muhammad, semuanya akan indah. Semua akan baik. Baik, kita lanjutkan. Terus bagaimana? Berperanlah maksimal mungkin. Jangan tampakkan di depan pasanganmu, suami atau istri. Enggak ogah-ogahan. Mungkin dalam keadaan capek sekalipun, senangkan sesaat. 2 menit, 1 menit, 3 menit, 1 jam, setengah jam, senangkan pasangmu, bercumbu sampai tuntas. Termasuk termasuk dalam keadaan istri haid, sampai ini keadaan kebodohan seorang istri. Dalam keadaan haid haram digauli. Dalam keadaan haid haram digauli dan menggauli lewat jalur belakang adalah juga haram. Akan tetapi ketahuilah, istri harus cerdas. Untuk memuaskan suami, tidak harus masuk ke tempat itu. Mohon maaf. Karena suami mungkin di luar melihat sesuatu yang membangkitkan syahwatnya, lihat istrinya cantik, akhirnya bangkit syahwat. Anda sebagai seorang istri yang cerdas, memang tidak boleh menggauli istri dalam keadaan haid. Anda haid, tidak boleh menyerah. Sebab kadang-kadang kalau sudah haid, libur masaknya, libur sholatnya, libur libur semuanya. Sampai suaminya tuh bikin kopi sendiri, kodak, protek sendiri, Allah, mohon maaf. Seorang suami, jika mengeluarkan air mani dengan tangannya sendiri hukumnya haram. Tapi kalau dengan kelihaian seorang istri adalah tidak haram. Sama wahai para suami, mungkin Anda adalah orang yang ada sebagian yang punya karena penyakit lemah di dalam urusan bersanggama. Makanya para suami yang punya masalah dulu dengan buya-buya ajari ilmu khusus nanti. Jadi ada ketal daba. Ini ada. Kalau seorang suami memuaskan, kalau seorang istri memuaskan dengan tangannya sendiri adalah bukan yang baik. Akan tapi lihat, jika seorang suami punya kecerdasan kelihaian untuk memuaskan pasangannya, di saat dia lemah dengan yang pribadi, yang khusus itu, tapi dia dengan tangannya, dengan apapun, yang penting adalah dengan dirinya adalah halal. Dan itu diridhoi oleh Allah SWT. Makanya itu yang sering saya sebut, seni bercinta itu berkembang sampai di situ, di atas ranjang. Ini ada seni bercinta di atas. Mohon maaf, ini majelis mungkin tidak pernah dibahas di majelis-majelis besar. Tapi ini hakikat. Ada seorang suami kalau sudah gak mau, ya gak mau sudah. Gak pengen, gak pengen. Gak tahu kalau istrinya mulai tadi gelisah dan sebagainya. Karena kangen, rindu seorang istri. Atau seorang istri kadang-kadang, Masya Allah, suaminya boleh bangun, tidur lagi. Masih ngorok. Ya, padahal dia tahu kan. Suaminya mulai tadi lihat, tiba-tiba pegang-pegang tangan, pegang ini. Harus paham seorang istri. Ini kan bahasa cinta tanpa suara, tanpa kata-kata. Ngerti dong isyarat. Isyarat gak paham-paham, sudah nikah 10 tahun gak ngerti isyarat. Sampai di sini loh maksudnya apa? Lakukan kewajibanmu, jangan banyak menuntut. Lakukan wajib untuk menyenangkan pasangan, menyenangkan istri. Dalam keadaan apapun dan capek, sampai urusan ibadah kurangi. Urusan ibadah kurangi demi menyenangkan pasangan. Baik, ini contoh. Nah kalau ini sudah dilaksanakan, termasuk dalam urusan sangat pribadi dan sebagainya. Sampai Nabi SAW, mohon maaf ada sebagian seorang suami mendahului kepuasan seorang istri dan sebagainya. Ini masalah pribadi. Tidak boleh menyerah dengan itu semuanya. Dia bisa melanjutkan dengan kelihaiannya. Jangan sampai lalu ditinggal begitu saja. Akan seorang istri gelisah. Bahkan ada seorang istri melahirkan anak lima, dia tidak pernah menemukan kepuasan dengan suaminya. Dan karena tidak ada komunikasi yang baik. Di saat berhubungan. Akan membanggakan seorang suami di saat seorang istri menemukan kepuasan lalu beritahu seorang istri. Kadang-kadang di saat seorang istri menemukan kepuasan, diam saja sampai suami tidak ngerti ini sudah atau belum. Mohon maaf ya. Ini adalah harus dibahas juga hal begini. Dan tampakkan kalau ini masalah kepuasan, ini halal ini. Ini adalah diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukan aib, bukan celak. Bukan sesuatu yang rendah. Sebab gara-gara hal-hal semacam ini kadang-kadang seorang suami menjadi. Sehingga hidup itu tidak ada indahnya. Karena tidak punya seni bercinta. Baik. Ini masalah jangan banyak menuntut. Termasuk jangan banyak menuntut itu misalnya apa? Jika seorang suami menemukan istrinya itu kok tidak senyum. Tadi kan kata Buya harus senyum, nyambut, memberikan air gelas. Jangan menuntut, lakukan kewajibanmu. Kalau tiba-tiba engkau menemukan si istrimu di rumah kok cemberut dan ini. Pikir saja di rumah ada anakmu yang bandel kayak kamu. Dan juga mungkin namanya anak kadang-kadang Masya Allah. Gimana tidak cemberut seorang istri, jemuran dipatahin oleh sang anak. Ini uci sudah bersih dengan jemur dikencingin, macam-macam. Mungkin. Sudah begitu matahari gak terbit, kamu kena mendung terus. Enggak. Mungkin seorang istri itu sumpah. Kalau sudah ketemu istri begitu, wahai suami yang soleh, yang pintar. Jangan ditambah dengan amarahmu. Langsung, mama, kenapa ini kok seperti itu? Masa ada abang begini masih cemberut, apakah? Tapi kamu cemberut tetap cantik, sayang. Gitu. Dia cip keningnya, siupin. Cuman, ini pulang gak ngerti petunjuknya Buya. Kalau suami datang sambut, hidup. Nah, ini Buya lagi di bawah. Senyumlah indah. Begitu sebaliknya wahai para istri, jika suamimu pulang ternyata belum membawa senyum, Pulang ke rumah ternyata Masya Allah, senyum yang gak ada, bahkan kelihatan cemberut. Tidak perlu menuduh dia itu marah denganmu, akan tapi lihat suami itu berurusan dengan mobil macet, berurusan dengan hujan, berurusan dengan segala macam. Mungkin akhir utang tidak dikasih malah dimarahi, mungkin. Jadi abang ada apa di luar? Jadi bang hibur. Dan nanti kita lanjutkan bahasa komunikasi. Komunikasi yang baik, buka komunikasi. Dan komunikasi suami istri itu beda saja. Hei istri yang suaminya kerja di luar itu. Umumnya ini, umumnya laki-laki itu kalau pulang ke rumah itu pengen cari ketenangan. Umumnya istri yang biasa di rumah itu kalau suami pulang pengen ngomong. Cuk, ayo. Gimana kira-kira ceritanya? Pengen cerita? Udah pengen cerita. Ayo. Suami kalau pengen pulang ke rumah itu biasanya pengen cari tenang. Istrinya kalau sudah suaminya pulang pengen cerita. Ayo. Makanya wahai para suami, kalau istri cerita di iya aja, jangan bilang enggak, ntar dulu enggak. Iya. Dia senang sudah begitu. Dia iya, terus mah. Pokoknya jangan gunjing deh gitu aja. Terus ya. Apa kok tidur lu? Saking indah suaramu. Terus. Jangan di stop orang. Saya mau istirahat saya ini. Kadang-kadang begitu seorang suami. Istirahatnya mau lihat capek tadi. Dia sebenarnya bukan pengen solusi, hanya pengen ngomong. Tak bang ini mau macam mana? Oh iya, masya Allah. Insya Allah besok diundang tuh. Undang itu kan. Ya, terus apa lagi ini? Kita aja sudah, jangan ditanggapi. Karena dia hanya pengen ngomong. Dia itu seorang istri. Kita ngerti, harus ngerti. Seperti itu jadi. Sebetulnya dia hanya pengen, karena lama ditinggal suami sehari 7 jam, 8 jam, sehingga pengen suaminya mulai tadi ngomong terus. Yang jadi atasan ngasih tahu bawahan, yang bawahan harus betulnya ini. Makanya ini ada, ini bahasa komunikasi yang lain. Dan panjang kalau masalah komunikasi itu nanti. Baik, itu saja insya Allah. Sepintas ini ada mukaddimah, harus ada rindu untuk menciptakan keindahan di rumah tangga. Kalau sudah rumah tangga tidak indah, kehancuran di mana-mana. Mulai kebuka pintu haram, pintu zina, anak akan niru keburukan. Na'udzubillah, ini kebusukan ya. Tapi kita ingin bahasanya, perpisahan adalah karena kita rindu untuk bertemu lagi. Kalau suami pergi, itu kedatangannya. Ada seorang istri itu kalau sudah melihat jam sore itu langsung, ayo cepet banget. Kenapa? Suaminya nanti lagi datang tuh. Musibah, karena sudah tidak nyaman dia. Paling dia marah, paling dia ini. Sehingga kalau sama anaknya, apa selo, apa nanti lagi datang tuh, siap-siap, apa datang. Ini gak enak bener, mesti kan ditunggu, apa datang tuh, sambut, begitu. Begitu sebaliknya ada seorang suami kalau sudah jam kerja pulang tuh Masya Allah. Jadilah istri yang bisa menghibur, menyenangkan seorang suami dan sebagainya. Sampai ada suatu ketika ada cerita ada orang itu bangga gitu, ada istrinya di dompetnya ada foto istrinya simpan kemana-mana. Kalau makanya temannya setiap saat ngelihat ini ngelihat foto istrinya tuh Masya Allah. Kenapa? Setiap saya ada masalah saya ngelihat foto istri saya langsung. Oh begitu ya, iya. Memang luar biasa istri mau iya. Karena inilah sumber masalah saya. Trik daripada ini istrinya bikin masalah, yang cerewet, nuntut, jadi kalau sudah punya masalah benar langsung lihat fotonya, ini loh sumber masalah. Jangan sampai jadi istri kayak begitu dah, tapi jadi istri yang dirindukan. Dan dianggap tidak ada yang demikian itu. Ada seorang istri itu, suami itu takut sampai mempertahankan rumah tangga hanya gara-gara urusan selanjutnya terlanjur punya anak. Jadi tidak mau merubah. Sudah ada anak, bangun cinta yang sesungguhnya. Jangan saya menjalani hidup hanya menjalani hidup karena terlanjur punya anak. Besok nambah lagi anaknya. Nyakit. Seorang istri pun demikian. Ditempelin, dipukul, dicaci, diolok. Lah kok masih tetap begitu? Terlanjur punya anak. Oh berapa anaknya? 2. Oh nunggu 16. Selesaikan cepat. Dengan cara yang baik. Bukan harus perceraian. Tapi apa sih sebab permasalahannya? Allah. Cari penengah. Dia bisa menyelesaikan permasalahan. Yang takut kepada Allah. Baik, ini diantaranya ya. InsyaAllah semoga Allah menjadikan rumah kita indah, rumah cinta. Tapi ingat mukaddimah tadi yang pertama, biasakan dengan orang lain dengan cinta, dengan kasih sayang, dengan mendoakan, maka secara otomatis di rumah kita akan terbentuk makna kecintaan yang sesungguhnya. Wallahu a'lam bishawab. Ayo, silakan. Kan bisa kembali dari tapi pada Ada di dalam cinta itu adalah seperti proses kimiawi, akan ada kelunturan itu cinta. Ada jangka 3 tahun. Jadi pakar psikolog itu mengatakan 3 tahun itu akan luntur, karena di sini adalah akan ada kelunturan di situ, mulai luntur. Makanya orang cerdas akan selalu bagaimana terus memperbaharui, sehingga membuat seni bercinta. Sehingga tiba-tiba ada orang pada titik dia sudah tidak punya cinta kepada pasangan. Sampai dikatakan kalau dia mati gimana, saya tidak susah. Kalau dia pergi saya tidak susah. Kan sudah hilang makna cinta itu. Makanya yang kita sebutkan memupuk, harus dipupuk setiap hari. Maka seni bercinta itu terus, dalam. Sampai ada pengikat-pengikat selanjutnya. Kebaikan yang kita berikan kepada pasangan, pengikat. Pengabdian yang kita berikan, pengikat. Penyubur cinta. Pengabdian penyubur cinta. Sehingga ini, jadi ada proses. Makanya dalam mengambil cinta itu sebetulnya bukan semata-mata urusan hati. Ini kalau bicara cinta ini dari awal ya, cinta itu apa sih ya? Cinta itu bukan semata-mata urusan hati, akan tapi ada urusannya dengan akal juga. Sehingga sebelum orang mencintai ada namanya kekaguman. Ini biasanya itu bicara anak muda nanti, yang muda-muda dalam sebelum mencintai. Cinta itu adalah tidak serta-merta datang begitu, akan tapi datang dalam bentuk isyarat cinta. Apa itu, misalnya ada getar saat bertemu, melihat rumahnya lo deg-deg plus, melihat papanya berangkat sekolah pagi-pagi, pokoknya macam-macam lah. Jadi menebut nyamannya saja sudah seneng gitu, masya Allah, namanya dijejer sana sini, ngubung-ngubungin itu belum cinta, itu ada getar. Baru setelah itu gunakan akal. Makanya kalau anak kita tidak kita didik ini, dia terjerumus dalam cinta, dipikir itu cinta, itu belum, itu isyarat cinta, imbihar, namanya kekaguman, belum cinta. Karena dia belum tahu kemana akan dibawa ini kehidupan ini. Makanya setelah itu, setelah ada kekaguman, makanya ini perlu pendidikan cinta untuk anak-anak. Kita sudah berjanji tahun ini kita membuat silsilah untuk itu. Karena kami amati belum ada pendidikan masalah ini. Jadi anak kita bukan satu aib kalau tiba-tiba anak kita bergetar. Lihat kaum laki-laki, dia seorang wanita. Kenapa? Karena memang dia adalah normal, fitrah. Akan tapi pacaran, no. Melakukan haram, tidak. Ini perlu kecerdasan seorang tua juga mengamati perkembangan anaknya. Makanya wahai para ibu-ibu mulia ini, kalau sudah Anda punya putri sering bercermin, mencet-cet jerawat, bolak-balik sisiran lama-lama, itu sudah harus paham kita. Dia sudah mulai senang dengan lawan jenis. Nah, sebelum dia salah pilih, kita ajari kriteria memilih pasangan. Kita ajari kriteria memilih pasangan. Dan kriteria ini akan menghantarkan dia untuk menunda, tidak hari itu. Karena gambaran tentang masa depan itu tidak bisa dibaca di anak usia SMP. Tidak bisa dibaca anak SMP. Maka ini kecerdasan orang tua. Dia cari, dede, nanti kalau kamu milih pasok, enggak, nanti, kalau kamu sudah gede. Harus begini, rajin sholat, rajin ini. Disebutkan kriteria-kriteria istimewa. Coba kalau orang rajin sholat takut kepada Allah, dia tidak akan ingkar ini. Dia akan mengabdi. Dia akan rindu kepada orang semacam ini. Kalau ketemu orang ini, biarpun dia ngomong setiap hari, aku padamu, neng, enggak pada dengar. Kenapa? Dia sudah punya kriteria. Tapi kalau anak kita kosong, disalamin sama temannya saja, dikirimi SMS, dilihat 5 kali bola, ciumi HP-nya. Nah, setelah ada imbihar atau namanya kekaguman itu, baru kita gunakan, diajak berpikir untuk mengambil sebuah keputusan, harus melangkah untuk menggapai cinta itu atau tidak, pikir. Berpikir itu adalah Nabi mengajari, tungkahul armatul abaitin. Kalau ingin nikah, harta boleh dilihat, nasab boleh dilihat, apa kecantikan boleh dilihat, akan tapi urusan agama. Jadi dilihat untuk melihat sebenarnya, karena untuk menuju kepada keputusan. Dan keputusan ini ada akibatnya. Yang ketiga adalah sampai kapan kita harus membina cinta ini. Ada jangka panjang, bukan sekedar sesaat, besok pisah aku pergi. Tidak, harus ada jangka panjang itu. Dan kemudian bukan jangka panjang, meluas. Bagaimana aku dengan ibunya, dengan pamannya, dengan ini, terus ada keindahan. Sampai jangka panjangnya urusan akhirat nanti. Baru nanti setelah itu, baru yang ditanyakan lagi, tadhiyah, di situ perlu pengabdian terus, pengorbanan. Loh, kalau kita berkorban untuk sesuatu yang tidak pernah kita rencanakan, sia-sia. Harus ini, makanya pendidikan cinta. Mungkin barangkali pertanyaannya, saya sudah terlanjur dinikahkan kayak begini ini gimana? Itu loh mungkin ya. Baik, sekarang tinggal menikah pengabdian ini. Apa bentuknya adalah suamimu, itu istrimu. Itu istrimu, itu adalah suamimu. Maka yang kami sampaikan tadi dalam irama untuk itu. Untuk memupuk cinta tadi. Cinta jangan dibiarkan begitu saja, akan terkikis, seluntur, akan tertutup dengan kebencian. Cinta hilang. Cinta itu urusan sahabat lain. Seperti halnya tadi, kenapa kita bicara yang pertama, mendoakan, ingat kebaikan dan sebagainya untuk memupuk cinta di antara sesama. Pada dasarnya cinta pada orang tua, coba ini adalah sama pada dasarnya. Cuma setelah itu ditumpangi dengan kebutuhan dan urusan syahwat. Sebaliknya orang bisa bersyahwat tanpa ada cinta. Ada atau tidak? Ada. Jadi jangan dihubungkan. Selama ini anak muda menganggap cinta adalah syahwat. Bukan penjajah cinta, penjajah syahwat itu. Nah ini beda. Ini beda. Sekarang sudah menjadi suami istri, kita bicara syahwat, iya. Bicara cinta, ayo kita pupuk. Nah, cara memupuknya adalah dari perilaku kita sendiri. Terus, jangan sampai terkikis habis. Kalau masalah komunikasi, komunikasi ini adalah kaidahnya sederhana. Sama kalau tadi jangan banyak menuntut, tapi lakukan kewajibanmu. Memahami itu penting. Jangan minta orang paham tentang dirimu. Itu kesalahan besar. Memahami pasangan ini penting. Jangan menuntut, kamu harus paham aku dong. Aku kan memang gini, tahu diri dong, tahu. Kok nyuruh paham? Fahamilah pasangan. Kalau semua berpikir untuk memahami pasangannya, beres. Pahami pasangan. Sehingga perjalanan pernikahan, mungkin suami kita kalau kita ngomong begini, dia marah. Kita tidak akan ngomong masalah itu. Seorang istri, ya kayak tadi. Contoh. Kalau suami mau berbicara tentang suatu kalimat, Anda jangan menjawab kecuali faham. Kalau kita jawab omongan suami sebelum paham, kira-kira gimana? Bermasalah. Atau kamu sudah paham tentang omongannya, harus tahu sebabnya apa. Ini omongan biasa. Bagaimana di saat ada amarah di pasangan kita? Kenapa kok tiba-tiba marah? Saya tahu sebabnya atau belum? Jangan buru batah. Kalau sebentar, aduh. Manajemen ini, manajemen. Manajemen akal kita, manajemen hati kita, manajemen emosi kita itu. Emosi adalah wajar. Siapa yang tidak punya emosi? Semua yang punya emosi. Dan emosi adalah ada indah. Kalau dimanage dengan sesuatu yang baik. Kalau kita tidak marah, emosi itu kalau dikemas dengan baik menjadi cemburu yang normal. Kalau tidak menjadi cemburu yang berbeda, cemburu buta. Emosi itu kalau dimanage dengan baik akan menjadi sifat yang mulia, pemberani untuk bisa berjuang di jalan Allah. Tapi kalau emosi tidak dikemas dengan, tidak dikontrol oleh akal dan syariat, emosi menjadi sifat brutal. Nah, jadi marah pun jangan sampai ditiadakan. Kita perlu sesaat marah. Memarah suami, kita marah. Kenapa? Kenapa istri marah? Abang, karena abang mengambil yang haram, maka saya harus marah. Oh, istriku marah kalau aku melakukan yang haram. Ada kaidah dalam rumah itu. Baik. Kemudian komunikasi, terus belajar. Belajar, makanya sangat salah. Belajar tidak ada hentinya. Sebab komunikasi itu akan berubah-ubah sesuai dengan kondisi keadaan orang. Makanya sangat salah kalau mau menikah, saya pengen paham dulu dong karakternya dia. Sehingga saya pacaran 5 tahun, kerjaannya pacaran, tidak nikah-nikah. Saya ingin tahu karakternya, oh tidak. Karakter tidak bisa dengan berpacaran. Kalau orang berpacaran itu bohong semuanya. Bohong itu yang gak pernah sisiran jajan, gak pernah keramas jadi keramas. Bajunya pinjaman, itu kan orang pacaran. Oh, gayanya yang kasar jadi kelihatan lembut, itu urusan pacaran. Tapi Nabi mengajari kalau pengen tahu karakternya seseorang, tidak perlu kau pengen tahu diri sendiri. Arsil. Kalau kamu seorang laki-laki pengen tahu keadaan seorang perempuan, kirim adikmu atau bibi, suruh duduk seminggu, tahu mandinya berapa kali, tidurnya kayak apa, perilakunya kayak apa. Kalau saya tahu, gimana Neng tidurnya? Oh, kalau tidurnya saya manis. Gimana Neng? Ah, sama ibu. Oh, ibu saya baik. Semuanya akan ngomong, Mbak. Baik, dia. Akan tapi kalau kita utus orang, dia akan tahu sholatnya rajin atau tidak. Sama kalau ibu mengambil nantu, dia seorang perempuan, harus tanya, cari orang yang dekat. Tidak perlu, nak, buat pendekatan dulu deh. Oh, setan yang berbicara. Bukan lagi cinta, tapi syahwat. Makanya, nanti ada cinta, apa pernikahan yang dibangun atas syahwat dan cinta, musibah dan problem. Tapi cinta hendaknya dibangun di atas pernikahan. Itu yang istimewa. Sederhana kalimatnya, pernikahan bukan dibangun di atas cinta, akan tapi cinta dibangun di atas pernikahan. Mungkin seorang menikah tanpa cinta. Sebab cinta memang tidak serta-merta ada. Tapi cinta ada hubungannya dengan akal. Memang itu urusan hati. Tapi makanya dengan perilaku yang kami sampaikan tadi, pengabdian, kesabaran, ketabahan, sampai nanti termasuk buahnya adalah panjang sebetulnya. Kita peduli dengan mertua itu sendiri adalah rayu yang dahsyat. Rayuan yang dahsyat. Panjang ini, ini 10 poin loh nabi sebetulnya. Ini 10 poin. Kita berbuat baik dengan mertua, contoh. Seorang istri diajak belanja sama suaminya, selalu beri belanjaan lebih, lebih, lebih. Sampai istrinya, "Ma, untuk apa ini kok lebih?" "Sudahlah, Pak." Sampai di rumah tangga dibungkus sendiri. Saya tanya, "Ma, untuk siapa ini kok dibungkus?" Tak tanya istri, diam-diam berkata, "Bang, untuk ibu." "Ibu siapa? Ibu bukan sudah meninggal." "Ibunya abang dong." "Istriku masih ingat ibuku. Padahal aku belum mengingat ibuku." Tak tanya istri, jatuh cinta dia. Tapi ada sebaiknya seorang istri. Mau dibawa kemana lagi? Ke ibu? Sama mertuanya musuhan. Ini diam-diam akan kropos itu cinta. Awas, hati-hati. Kropos. Sama sebaliknya seorang suami, seorang istri kok menemukan suami menjauhkan dia dari orang tuanya akan kropos itu cinta. Sehingga ada seorang istri menjalani hidup hanya karena terpaksa sudah punya anak. Maka termasuk rumus selanjutnya nanti adalah banyaknya nih masalah komunikasi. Di antaranya apa? Ajari pasanganmu untuk semakin berbakti pada orang tuanya. Suami ajari istri untuk berbakti pada orang tuanya. Istri suami untuk berbakti. Ini panjang ceritanya. Dan ada 10 poin itu nanti menjawab itu semuanya. 10 poin yang akan kami sampaikan. Poin yang pertama adalah lakukan kewajibanmu dan jangan engkau menuntut. Itu satu. Insyaallah ya ketemu semuanya cucu. Baru ada keseimbangan nanti komunikasi yang indah. Dan ingat, pasanganmu bukan malaikat. Dari awal engkau menikah, engkau tahu ya, suamimu adalah manusia, istrimu adalah manusia. Sesaat punya masalah, sesaat punya ini. Akan tapi menjadi penghiburlah engkau di saat suamimu susah atau istrimu susah. Selesaikan permasalahannya. Bukan engkau menambah permasalahan. Tapi kita berdua untuk baik, sama-sama menyelesaikan masalah. Indah nanti hidup. Dan rumusnya sederhana, hidup indah. Makanya kita itu buka konsultasi dulu hari Senin itu. Pusing. Banyak orang-orang bodoh. Datang itu dengan keributan. Kadang-kadang buka pintu mobil itu belum apa-apa sudah nangis. Hanya karena sebenarnya dia ada cinta, ada ini. Sampai unik betul suatu ketika. Datang suaminya enggak ada. "Wah, suami saya begini ini." Sampai saya enggak beri kesempatan ngomong. Setengah jam. "Wah, suami saya baik." "Ya, ya, ya." Saya pahami dia masih. Mungkin selama ini enggak pernah didengar sama suaminya. "Ya, sudah terus." "Iya, terus." Suaminya dijelekin sampai habis. "Baik, baik. Selesai, Ibu." "Iya, Bu." "Ya." "Ibu, saya minta nomor teleponnya suami Ibu." Dikasih. "Buya mau ngapain?" "Saya akan bilang ke suami biar ibu dicerai saja." "Loh, jangan Buya." "Loh, katanya suaminya jelek, kotor, jahat." Terus sebenarnya dia masih ada cinta, cuman salah menyelesaikannya. Waktu saya ngomong, "Biar suami ibu nyerai ibu saja." "Jangan Buya, saya datang ke sini bukan itu-itu." "Lah, ibu boleh tadi ngomong setengah jam jelekin suami." Sebetulnya ibu ada cinta, saya paham, alhamdulillah ibu ada cinta. "Iya Buya, terus gimana?" Mulai reda dia. Dia emosi tadi. Hah? Dan suami, sayang suaminya, suami tolong paham, istri itu punya bahasa itu dua makna, lahir dan batin. Setidak semua omongan lahirnya itu dipercaya. Ada sebagian istri, mohon maaf, dikit-dikit ngomong minta cerai. Sebenarnya artinya bukan minta cerai, "Bang, ayo buat indah perubahan itu." Suaminya nggak ngerti, minta cerai. Oh, enggak, bukan. Suami itu, istri itu mohon maaf, karena kelembutan hatinya kalau ngomong berlebihan. Berlebihannya bukan yang negatif ya, bukan jelek ya, lebihan yang baik, ya gitu. Jadi bahasanya sampai bahasanya yang merikan cerai. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya apa? Yuk kita membuat perubahan. Kalimatnya cerai, tapi membuat perubahan. Coba, kalau seandainya seorang suami setiap hari Minggu, hari Ahad ngajak rekreasi istrinya. Ini sudah berjalan 6 bulan, mungkin berjalan 1 tahun. Sudah biasa makan di luar dan sebagainya. Hanya karena satu hal, sang suami ini karena ada lembur dan sebagainya. Setiap Ahad harus kerja. Hanya ketemu 3 minggu saja. Apa kata istri? "Bang, lembur lagi ya? Sampai kapan harus penjara? Selamanya gak pernah diajak keluar." Selamanya, padahal baru 3 kali. Makanya, ini para suami harus paham bahasa istri. Makanya jangan langsung didengar benar-benar itu. Setengah-setengah. Baik ya. Jadi ini sederhana soalnya. Karena kalau enggak emosi terus, nuntut. Sudah 3 hari, baru 3 kali pun enggak usah ribut. Paham-paham ini maksudnya apa? Merasakan indahnya kebersamaan. Jadi saat 3 hari tidak mesra saja, merasa tidak enak. Makanya harus paham seorang suami. Sudahlah suami sudah belajar sama Buya nanti. Ah, repot nanti kelamaan begini nih. Allah alam bisawab. Kalau ada waktu silakan kita sampai subuh enggak apa-apa. Kalau ada yang masih ditanya. Kalau waktunya sudah maghrib apa? Cukup? Iya. Ada. Ya ada, tutup dengan doa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa surna wa la takhzulna. Allahumma ya Allah, lihatlah hati kami ya Allah dengan kasih sayang-Mu. dan berikan di hati kami kasih sayang ya Allah, agar kami bisa berkasih sayang dengan sesama kami. Jauhkan kami dari berbuat zalim kepada siapapun ya Allah. Jauhkan kami dari berbuat zalim kepada pasangan kami ya Allah. Tambahkan kecintaan kami kepada pasangan kami. Mudahkan kami untuk mengabdi kepada pasangan kami. Dan jauhkan kami dari memperbudak pasangan kami. Akan tetapi mudahkan kami untuk mengabdi kepada pasangan kami. Mudahkan kami untuk memberikan kebaikan kepada pasangan kami. Dan jauhkan kami dari menuntut kepada pasangan kami. Dan berikan kepada kami kepuasan dengan yang halal ya Allah. Cukupkan kami dengan yang halal darimu ya Allah. Pandangan kami cukupkan dengan pandangan yang halal ya Allah. Ya Allah, syahwat kami cukupkan dengan syahwat yang halal ya Allah. Hingga kami tidak butuh lagi dengan yang haram ya Allah. Kami mohon ya Allah, tambahkan keindahan dalam rumah tangga kami. Engkau yang menciptakan keindahan, Engkau yang memiliki kami, Engkau yang memiliki kebahagiaan ya Allah. Kami mohon jika ada di antara yang hadir ini ada ya Allah keluarga yang di rumahnya penuh dengan percekcokan, permusuhan, wahai Zat yang memiliki cinta, wahai Zat yang memberi cinta, kami mohon berikan kecintaan dan kasih sayang di rumah tersebut, rubah dengan keindahan ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari dendam kepada sesama kami, jauhkan kami dari benci kepada sesama kami. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, jika ada orang berbuat zalim kepada kami, jika ada orang aniaya kepada kami, jika ada orang menfitnah kami, kami mohon ya Allah, jangan Kau timpakan musibah kepada mereka. Kami mohon berikan kesadaran kepada mereka ya Allah, dan ampuni mereka ya Allah. Berikan kesadaran, jangan biarkan mereka terus dengan kebencian ya, dengan kezalimannya itu. Dan kami mohon, jauhkan kami dari dendam kepada siapapun ya Allah. Kami ingin setiap saat merindukan kepada sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami ya Allah. Kami ingin hidup indah, dan jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Seperti Kau pertemukan jasad kami, pertemukan hati kami dalam cinta karenamu ya Allah. Dan cinta ya Allah, cinta dalam kebaikan, cinta dalam menolong dalam kebaikan. Dan kami mohon ya Allah, kami mohon jaga anak-anak kami, keluarga kami ya Allah. Jadikan keluarga kami adalah keluarga yang selalantiasa mengenal Engkau ya Allah. Jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang kenal kepada-Mu ya Allah. Jadikan keluarga kami keluarga ahli surga ya Allah. Mudahkan kami membimbing anak-anak kami kepada kemuliaan ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kami mohon mudahkan kami untuk mendapatkan rezeki yang halal penuh berkah. Dan kami mohon jika ada di antara kami yang mempunyai rezeki yang haram, kami mohon ampuni dan gantilah dengan yang halal. Dan kami mohon ya Allah, siapapun yang pernah kami sakiti ya Allah, dari pasangan kami, keluarga kami, masyarakat, tetangga kami, gantilah dengan segala kebahagiaan di hatinya. Ridhokan hati mereka sehingga mereka tidak mendendam kepada kami. Dan kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, jaga kehormatan kami yang sakit ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, jadikan kami pejuang-pejuang kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Dan jadikan perkumpulan ini perkumpulan pejuang kekasih-Mu Nabi Muhammad, untuk berjuang memperjuangkan keindahan, memperjuangkan kasih sayang, memperjuangkan cinta, memperjuangkan kemuliaan dalam rumah kami, dalam masyarakat kami ya Allah. Kami ingin berjuang di jalan yang itu ya Allah. Karena hilangnya kasih sayang menjadikan sebab kebohongan di pasar, sebab culas di kantor, sebab hina di masyarakat ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jadikan kami pejuang-pejuang kasih sayang dan cinta ya Allah. Ya Allah, dalam berdakwah, dalam mengajak kepada kebaikan kemuliaan. Dan kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami semua ya Allah. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka semua ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara yang hadir ini istri-istri ya Allah yang belum lembut hatinya kepada suami ya Allah, itu adalah ahli neraka yang berjalan di atas bumi, maka kami mohon lembutkan hatinya sehingga menjadi ahli surga. Sungguh kami tidak rela jika ada wanita yang ada di tempat ini adalah wanita yang suka menuntut. Sungguh kami tidak rela jika ada wanita di tempat ini wanita yang suka menyakiti suami mereka ya Allah. Kami ingin mereka adalah wanita ahli surga. Jika mereka biasa kasar, lembutkan perilaku mereka, lembutkan lesan mereka, lembutkan hati mereka ya Allah, sehingga mereka menjadi wanita ahli surga. Dan kami mohon jika ada wanita ini punya suami yang zalim, suami yang kasar, suami ya Allah, suami yang jauh darimu, kami mohon lembutkan hati mereka sehingga mereka menjadi suami ahli surga yang penuh kasih sayang kepada istri, lembut kepada istri ya Allah, sehingga mereka indah di dunia dan indah di akhirat ya Allah. Kami mohon berikan kepada kami semua khusnul khatimah, khusnul khatimah ya Allah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Kau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Pengajian kami bisa diikuti di www.albajah.tv atau www.buyayaya.org. Nanti banyak ibu-ibu bisa melihat di YouTube, kita banyak silsilah rumah tangga, silsilah keindahan dalam rumah tangga, silsilah mendidik anak, silsilah berbakti pada orang tua, banyak insya Allah yang bisa bermanfaat. Mungkin ini adalah pembuka, selanjutnya bisa dengan pertemuan-pertemuan secara lahir dan batin khususnya, saling mendoakan di saat berpisah. Malam ini kita di Masjid Tangerang. Kalau suaminya lagi dinas di sana, biar mampir Tangerang sana, Masjid Al-A'zam, Masjid Besar Al-A'zam. Mohon maaf, mohon doa selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.